bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka bertakwalah kalian kepadaku, firman-Nya. Dan di dalam beberapa surah di Al-Quran kita melihat bagaimana para nabi dan para rasul awal kali yang mereka dakwakan kepada umatnya, "U'budullah ma lakum min ilahin ghairu." Sembahlah Allah, sungguhnya tidak ada sembahan untuk kalian selain dari Allah. Ini disampaikan oleh Nabi Nuh, Nabi Salih, Nabi Shu'aib alaihimussalatu wassalam. Dan juga Nabi Isa alaihi salam berkata, "U'budullaha rabbi wa rabbakum, hada siratun mustaqim." Sembahlah Allah, Rabb saya dan Rabb kalian, sungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Juga Nabi Musa alaihi salam, "Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, thumma ittakhadhtumul 'ijla min ba'di dhalika wa antum dhalimun." Sungguh Musa telah datang kepada kalian dengan membawa kejelasan-kejelasan, kemudian kalian pun menjadikan anak sapi sebagai sembahan dan kalian dalam keadaan berbuat zalim. Nabi Ibrahim alaihi salam yang dikenal sebagai ummah, dikenal sebagai hanif, di dalam banyak ayat beliau mengungkapkan kepada kaumnya akan prinsip yang sangat agung ini, yaitu menyerukan kepada umat bahwa yang disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau yang diperintah untuk berucap, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun," sampai akhir ayat. Katakanlah wahai orang-orang kafir, sungguhnya saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau mendakwakan Islam, seruannya kepada tauhid. Beliau menyerukan kepada umatnya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata beliau, "Ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, sungguh kalian akan beruntung. 13 tahun beliau di Mekah mendakwakan kepada tauhid. Kemudian 10 tahun di Madinah menyempurnakan dakwah tauhid dan turun beberapa ahkam atau ahkam-ahkam yang lainnya. Dan di akhir hayat beliau senantiasa beliau peringatkan tentang tauhid. Kata beliau dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "La'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kubur nabinya sebagai masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupannya betul-betul beliau menjaga kemurnian tauhid. Sampai di dalam medan jihad pun beliau tetap menjaga hal tersebut dalam situasi seperti itu. Sebagaimana di dalam hadis Abi Waqid al-Laitsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lain-lainnya, dikatakan oleh beliau, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u ahdin bi kufrin." Kata Abu Waqid, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke Hunain, dan waktu itu kami baru saja lepas dari kekafiran. Maksudnya mereka baru saja masuk Islam. Maka kata Abu Waqid, "Pamarorna bisidrah lil musyrikin." Kami pun melalui sebuah pohon bidara milik kaum musyrikin. "Ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum." Mereka itikaf di pohon itu dan mereka menggantung senjata-senjata mereka di pohon tersebut, mengambil berkah dengannya. Maka mereka orang yang baru masuk Islam ini berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon dhatu anwat seperti mereka punya pohon seperti itu. Maka Nabi tidak memandang bulu siapa yang ada di depannya, baru masuk Islam, apakah itu di dalam medan jihad yang membutuhkan jumlah pasukan yang banyak, yang membutuhkan kesatuan barisan, namun kemungkaran apalagi berkaitan dengan kesyirikan juga harus tetap diingkari. Maka beliau berkata, Allahu Akbar. Beliau bertakbir, menunjukkan takjubnya dan pengingkaran terhadap apa yang mereka sebutkan. Di dalam suatu riwayat beliau berkata, Subhanallah, inna hadzal sunan, sungguhnya ini adalah jalan orang-orang sebelum kalian, dan sungguh kalian telah mengucapkan apa-apa yang telah diucapkan oleh Bani Israel sebelum kalian, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ketika Bani Israel baru diselamatkan dari kezaliman Fir'aun, mereka tiba di daratan setelah mengarungi, melewati lautan yang dibelah menjadi 7. Mereka melihat keajaiban dan mukjizat. Setelah itu mereka meminta seperti itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari hal tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan di banyak keadaan. Kadang ada orang yang berucap dengan ucapan yang salah berkaitan dengan tauhid, Nabi menegurnya. Ada yang berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Iya. Allah menghendaki dan kamu juga menghendaki. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu berkata seperti itu. Tapi kul masya Allah tsumma syi'ta." Katakan, Allah berkehendak, kemudian kamu berkehendak. Hanya diperbaiki kalimat dan-nya saja, diganti dengan kalimat kemudian. Ya. Sebab kalimat dan mengharuskan adanya kesamaan. Tapi kalau kemudian, ini adalah kalimat tauhid. Menunjukkan orang yang mengucapkannya dibangun di atas dasar tauhid yang benar. Maka ini hal yang pertama. Tauhid adalah dasar yang paling pokok di dalam syariat kita. Kemudian hal yang kedua yang menunjukkan pentingnya kita mempelajari akidah salafiyah adalah karena umat ini tidak mungkin bersatu. Dan umat ini tidak akan terwujud pertolongan, keagungan, al-izzah, wat-tamkin dan kemapanan di muka bumi kecuali kalau mereka berpegang di atas akidah yang benar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena akidah yang benar itu itulah Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Sebutkan keimanan, tauhidnya benar. Baru setelah itu dia akan mendapatkan janji-janji yang disebutkan dalam ayat. Akan mendapatkan dikokohkan di muka bumi, dijadikan khalifah penguasa di muka bumi, diberikan keamanan. Ini akan mereka dapatkan apabila mereka berpegang di atas akidah yang benar. Karena itu, siapa yang ingin menyatukan umat ini, siapa yang ingin merapikan barisan mereka, maka hendaknya yang paling pertama ia mulai adalah dia membersihkan dan membenarkan akidah umat ini. Ini adalah hal yang paling dasar dan paling utama. Tidakkah kita ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, beliau menyampaikan dakwah adalah dakwah kepada tauhid di dalam menyatukan umat. Dakwah beliau inilah 13 tahun di Mekah yang dengan itu membuahkan khilafah Islamiyah di Madinah. Ini adalah buah dari dakwah tauhid. Dan hendaknya dipahami kaidah asal ini. Karena itu umat Islam hendaknya kembali mempelajari akidah mereka, menekuni akidah mereka, berusaha memahami apa-apa yang berkaitan dengan akidah mereka yang digambarkan oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi pertama di tengah umat ini, ia kokoh di atasnya. Dengan itu diharapkan umat ini akan bersatu dan pasti akan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah yang dibangun di atas dakwah tauhid itulah dakwah yang kekal. Dakwah yang akan berdiri tegak di atas muka bumi. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Adapun az-zabadu, buih di lautan, ia akan pergi begitu saja, tidak ada manfaatnya bagi manusia. Adapun yang bermanfaat bagi manusia, itulah yang tetap dan akan kekal. Perhatikan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dakwah beliau beberapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang masih tegak daulah Islamiyah dari dakwah beliau rahimahullahu taala. Dan perhatikan dakwah-dakwah yang lainnya. Sudah berapa lama mereka melakukan usaha-usaha sesuai dengan jalan-jalan mereka yang mereka buat sendiri, tidak di atas tuntunan Rasulullah. Dan mereka tidak menuai kecuali hanya kesengsaraan saja. Yang paling beruntungnya di antara mereka hanya berjalan di tempat saja. Dan ini adalah satu hal yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian hal yang ketiga, yang menunjukkan pentingnya bagi kita mempelajari akidah salafiyah, yaitu bahwa akidah ahli sunnah, akidah salafiyah ini, itu adalah akidah yang jelas, terang dan gamblang. Karena dia dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada pula taqid di dalamnya. Tidak ada pula pengaruh-pengaruh filsafat dan lain-lainnya yang mencemarkan akidah seorang muslim. Tapi ia adalah akidah yang dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya, karena itu penting untuk mempelajari akidah. Bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, beliau memurnikan akidah. Ahkam turun setelah itu di Madinah. Iya. Walaupun di Mekah mulai ada turun ahkam, namun kebanyakan global itu adalah pembahasan berkaitan dengan tauhid. Ini adalah kenyataan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang yang jahil. Katanya mempelajari akidah itu ya cukup 10 menit saja sudah bisa paham bagaimana akidah yang benar. Dan ini menunjukkan jahilnya terhadap pemahaman akidah. Seorang muslim hendaknya terus-menerus continue dia mempelajari akidah, mengulanginya di dalam kehidupannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan satu masalah akidah kadang berulang kali kepada para sahabatnya. Karena itu sebagian riwayat berkaitan dengan akidah diriwayatkan oleh belasan sahabat, karena Nabi mengulanginya di banyak kesempatan. Iya. Kemudian perkara yang keempat yang merupakan hal-hal yang menunjukkan pentingnya mempelajari akidah, yaitu dengan mempelajari akidah ini manusia akan pandai mengagungkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengerti akidah salafiyah yang benar, akidah Islam yang benar, maka dia adalah orang yang paling mengagungkan Al-Quran dan sunnah. Orang yang paling memuliakan Al-Quran dan sunnah. Beda dengan orang yang rusak akidahnya. Walaupun di dalam satu masalah dia rusak, masalah akidah yang merupakan dasar-dasar pokok dalam akidah Islam, dia rusak di situ, maka kadang akan mewarnai rusaknya ucapan dan amalannya. Karena itu para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam menerangkan akidah Islam kepada umat Islam itu sendiri. Dan karya-karya para ulama kita dari dahulu sampai sekarang itu adalah saksi akan usaha mereka dalam hal ini. Buku-buku para ulama as-salaf dalam masalah akidah beraneka ragam. Ada yang mengarang buku-buku seputar masalah akidah dikarang dengan membawakan sanad-sanadnya, ditulis dengan membawakan sanad-sanadnya, silsilah rawi yang menyambung kepada Nabi atau kepada a'imah yang mengucapkan prinsip-prinsip akidah yang jelas. Dan sebagian para ulama lain, mereka hanya menyebutkan ringkasan-ringkasan akidah saja. Global akidah ahli sunnah sebagai pegangan. Seperti usulus sunnah karya Imam Ahmad, aslus sunnah karya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, atau seperti i'tiqad a'immatul hadith karya Abu Bakar Al-Ismaili. Kemudian seperti syarhus sunnah karya Al-Barbahari, syarhus sunnah karya Al-Muzani, dan lainnya dari buku-buku para ulama yang menjelaskan akidah secara global tanpa menyebutkan sanad. Juga diantara metode para ulama kita, dan ini adalah metode umum di dalam mempermudah untuk menghafalkan ilmu, kadang susunan ilmu tersebut dirangkai dalam lantunan bait-bait syair supaya lebih mudah dihafal. Sebab syair dalam bahasa Arab itu punya kafiyah, punya tuntunan, aturan-aturan, dan menghafalnya lebih mudah daripada menghafal pembicaraan biasa. Ya. Karena itu para ulama mereka punya perhatian untuk hal ini. Ya. Kalau kita lihat dari masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Ibnu Taimiyah sebagaimana dalam lamiah yang kita bahas ini, ini adalah susunan bait-bait syair yang dalam rangkaian bait-bait syair ini beliau cantumkan global akidah ahli sunnah wal jamaah. Dinamakan lamiah, lamiah itu dari huruf lam, karena bait syair ini semua akhirnya dengan huruf lam. Antum lihat di dari bait pertama sampai terakhir itu pakai huruf lam semua. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, pakai lam. Yas'alu. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu, pakai lam juga. Semua dari awal sampai akhir 16 bait semuanya pakai lam. Karena itu dinamakan lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya oleh sebagian orang kafir tentang masalah takdir. Maka beliau ditanya dengan menggunakan bait-bait syair. Pertanyaannya pakai bait syair, bukan pertanyaan pembicaraan biasa. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah duduk pada saat itu juga membuat jawabannya. Dan jawaban ini yang sibuk disyarah oleh para ulama di zaman ini. Beliau hanya duduk di kesempatan itu saja menulis langsung bait-bait syair yang akhirnya semua huruf ta. Ta'iyah dalam masalah takdir itu. Ya. Yang dari situ keluar kalimat-kalimat hikmah beliau yang sangat indah sekali. Di antaranya masalah takdir yang beliau berkata, wa aslu dalalati kulli firqatin huwa al-khawdu fi fi'li al-ilahi bi'illati. Ini termasuk kalimat yang banyak diulangi oleh para ulama karena mengandung kaidah yang sangat indah sekali. Ya. Demikian pula Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau punya nuniyah yang menjelaskan tentang akidah al-firqatun najiyah dalam sekian ribu bait syair oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah. Semua hurufnya pakai nun. Ya. Demikian pula ada Nuniyah al-Qahtani. Ini juga diantara Nuniyah yang berkaitan dengan akidah yang sangat indah. Walaupun ada pembahasan fikih, pembahasan akhlak, namun dia banyak berkaitan dengan masalah akidah. Demikian pula Al-Aqidah As-Saffaraniyah, Manzumah As-Saffarani. Ini juga dalam bentuk manzumah, dalam bentuk lantunan, susunan bait-bait syair, diterangkan oleh banyak ulama di zaman ini. Ya, penulisnya sendiri juga mensyarahnya. Kemudian di antaranya juga yang mensyarah Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, dan banyak dari para masyayikh kita di zaman ini. Iya. Dan sebelumnya lagi, sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Ha'iyah Ibn Abi Dawud yang pernah kita bahas di sini. Ini menunjukkan tentang pentingnya masalah-masalah akidah dan indahnya akidah-akidah itu disusun dalam bentuk besyir sehingga sangat mudah sekali untuk dihafal. Maka saya menganjurkan kepada seluruh hadirin untuk menghafal apa yang tertera dalam akidah lamiyah ini, dan insyaallah taala itu bisa dihafal ya dalam satu kali majlis ya atau beberapa kali, sebab dia hanya 16 bait syair saja. Dan hafalan berkaitan dengan masalah akidah itu perkara yang penting, sebab orang yang hafal beda dengan orang yang sekedar memahami saja. Kalau dia hafal sambil paham, berarti dia mempunyai nilai tambahan terhadap orang yang sekedar memahami saja. Kemudian pemahaman itu kadang muncul pada saat itu dan mewarnai kehidupannya, dan kadang apa yang dipahami pada saat itu saja dan belum sempat menyatu di dalam dirinya. Tapi kalau dia punya hafalan, maka hafalan ini senantiasa mengingatkan dia akan sesuatu yang hendaknya dia pegang dan sesuatu yang hendaknya ia terus menerus berada di atasnya. Iya. Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang kita akan jelaskan ini, ini juga telah disyarah oleh beberapa ulama di zaman ini ya dalam bentuk pelajaran-pelajaran. Iya. Dan juga ada buku-buku yang menjelaskan tentang lamiyah tersebut. Seperti kitab Al-La'ali Al-Bahiyah fi syarah Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah karya Al-Allama Ahmad bin Abdullah Al-Mardawi Al-Hambali. Ini syarah lamiyah. Kemudian ada juga kitab yang lainnya. Saya pegang ada dua syarah secara tertulis. Dan ada syarah dikasetkan dari beberapa ulama ya, seperti ceramah dari Syekh Sultan bin Abdurrahman Al-Eid. Beliau juga mensyarah lamiyah tersebut. Dan mungkin apa yang beliau sebutkan dalam ceramahnya itu yang banyak mewarnai penjelasan kita terhadap lamiyah ini. Walaupun secara global pembahasan tentang usul i'tiqad itu ada di semua kitab akidah. Iya. Karena itu pasti orang yang menjelaskan tentang akidah ahli sunnah ia akan membaca dan akan merujuk kepada buku-buku akidah yang lainnya. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, pengarang lamiyah ini adalah sosok yang tidak asing lagi di kalangan manusia. Apakah itu orang yang pro terhadap pro maupun kontra, ya, musuh, kawan maupun lawan, kenal siapa Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan beliau disepakati oleh kawan maupun lawannya akan kecerdasan beliau, luasnya hafalan beliau. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang memang pendusta saja dan betul-betul hasad terhadap beliau. Kawan dan lawannya di masa beliau mengakui Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sampai dikatakan kalau beliau duduk di majlis, maka beliau adalah yang paling ahlinya di semua bidang. Beliau bicara tentang tafsir, ada seorang mufassir yang hadir di situ. Mufassir itu berkata, saya tidak pernah melihat ahli tafsir seperti ini. Kalau dia berbicara tentang fikih, ada ahli fikih di situ, maka ia akan berkata, saya tidak pernah melihat ahli fikih seperti ini. Ada orang dari kalangan madhab Hambali duduk di situ, dia akan berkata, ini orang yang paling mengenal madhab kami. Ada yang datang dari madhab Syafi'i, dia akan berkata tentang Ibn Taimiyah, ini adalah orang yang paling alim tentang madhab kami. Beliau menguasai seluruh madhab. Al-Quran dan Sunnah seakan-akan di depan mata beliau. Dan beliau dikenal rahimahullahu ta'ala dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Kemudian beliau punya satu keistimewaan. Apabila beliau menulis, tulisannya sangat cepat sekali. Jadi selaras dengan tulisannya yang cepat, juga pikirannya yang cepat, akhirnya karya beliau pun sedemikian banyak di zaman ini. Kaidah-kaidah yang beliau buat, yang beliau kumpul di dalam nusus Al-Quran dan Sunnah, itu mencapai ribuan kaidah. Ini yang banyak dirangkai, walaupun kebanyakannya masih tidak tersebutkan di dalam Majmu'ul Fatawa yang dikumpul oleh Ibn Al-Qasim. Majmu'ul Fatawa jumlahnya 36 jilid. Ini belum semuanya terangkai dari apa yang ditulis oleh Ibn Taimiyah dalam bentuk kaidah-kaidah. Kemudian belakangan ada lagi tambahan dari 36 jilid itu dicetak dalam 5 jilid. Kemudian beliau ada Fatawa Misriyah. Itu lain dari Majmu'ul Fatawa. Dan Syekh Al-Albani menyebutkan bahwa Ibn Urwah di dalam kitab beliau Al-Kawakib Ad-Durriyah, ketika beliau mensyarah Musnad Imam Ahmad, beliau banyak menukil dari tulisan-tulisan Ibn Taimiyah, dan tulisan-tulisan itu kebanyakannya tidak tercetak. Iya. Menunjukkan bahwa beliau adalah seorang alim yang betul-betul luas keilmuannya. Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala berkata, andai kata saya bersumpah antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim bahwa saya tidak melihat orang yang sealim Ibn Taimiyah, maka saya tidak akan kena apa-apa di dalam sumpahku. Ya, maksudnya ia sumpah di tempat yang sangat agung. Iya. Kalau sumpahnya salah, berarti harus bayar kafarah. Ya. Maka kata Imam Adz-Dzahabi, andai kata saya bersumpah di situ, maka saya tidak akan kena apa-apa, sebab sumpah ini adalah sumpah yang benar. Dan Ibn Taimiyah juga andai kata dia bersumpah tidak pernah melihat orang yang semisal dengan dirinya, maka sungguh beliau adalah orang yang jujur dan benar dalam sumpahnya. Sebab nada yang sezaman beliau tidak ada yang sebanding dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, cukuplah keutamaan Ibn Taimiyah muridnya Ibn Al-Qayyim. Ibn Al-Qayyim ini cetakannya Ibn Taimiyah. Cukup itu sebagai keutamaannya. Kalau Ibn Taimiyah tidak melahirkan murid kecuali ini saja, cukup itu sebagai keutamaannya yang tidak tersaingi. Apalagi Ibn Taimiyah punya murid yang sangat banyak. Imam Adz-Dzahabi termasuk muridnya. Ibnu Katsir termasuk muridnya. Kemudian Al-Hafidz Al-Mizzi termasuk murid beliau. Ibnu Abdul Hadi dan banyak lagi. Ibnu Abdul Hadi enggak ya? Dan banyak lagi dari para a'immah rahimahumullahu ta'ala yang terkenal murid-murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan beliau sebagaimana umumnya ulama yang lain, dan sebagaimana kebanyakan ahli sunnah, sering diperlakukan tidak adil, diperbuat untuk beliau kedustaan-kedustaan, hal-hal yang beliau sama sekali tidak pernah mengucapkannya. Dan yang paling masyhur di tengah masyarakat, dan ini banyak disebutkan oleh orang yang bernama Sirajuddin Al-Abbas, ya, di dalam tulisan-tulisan dia di Indonesia, yang dalam Indonesia, dan orang ini berakidah Asy'ariyah, itu paling banyak mengkritik Ibn Taimiyah. Ya. Sampai-sampai dia berkata, andai kata Ibn Taimiyah masih hidup pada hari ini, dia butuh diajari akidah yang benar. Ya. Maka di antara yang disebutkan adalah penukilan dari Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini punya kisah rihlah. Katanya dia rihlah melakukan perjalanan. Di antara perjalanannya yang dia sebutkan keliling dunia adalah dia turun ke kota Dimaskus. Dan waktu itu pada saat khutbah Jumat di bulan Ramadan. Dan Ibnu Taimiyah sedang khutbah. Maka Ibnu Taimiyah katanya berkata di khutbahnya, sungguhnya Allah turun ke langit dunia ini sebagaimana saya turun dari mimbar. Kemudian Ibnu Taimiyah turun dari mimbar. Dan ini dari kedustaan Ibnu Battuta terhadap Ibnu Taimiyah. Ibnu Rajab berkata, bulan yang disebut, tahun yang disebut oleh Ibnu Battuta, Ibnu Taimiyah waktu itu dalam penjara. Ibnu Taimiyah waktu itu dalam penjara. Maka tidak mungkin bisa digambarkan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Battuta tersebut. Dan Ibnu Khaldun sendiri dalam tarikhnya menyebutkan bahwa Ibnu Battuta ini banyak menyebutkan keajaiban-keajaiban. Hal-hal yang sangat aneh sekali di dalam rihlahnya, sehingga orang-orang umum sebagian dari mereka mengatakan Ibnu Battuta ini pendusta. Iya. Dan demikian sudah merupakan sunnah di setiap zaman. Ahli sunnah itu ada orang-orang yang membuat kedustaan terhadap mereka. Sebab ahli sunnah ucapannya didengar oleh manusia. Mereka tidak mengharapkan pangkat maupun jabatan, tidak pula sibuk di medan perpolitikan. Mereka hanya menguasai dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, cinta kepada manusia, menginginkan manusia itu dalam kebaikan. Mereka semangat manusia untuk berada di atas kebaikan, sehingga mereka diterima di tengah manusia. Ucapan mereka didengar. Dan ini yang disaksikan dari zaman ke zaman. Khususnya di zaman kita ini, para a'immah kita di zaman ini, rahimahumullah ta'ala, didengar ucapannya. Al-Syeikh bin Baz rahimahullah, Al-Syeikh ibn Uthaymin, Al-Syeikh al-Albani, Al-Syeikh Muqbil, Al-Syeikh Shalih al-Fauzan, dan lain-lainnya dari para ulama besar di zaman ini. Mereka adalah ulama yang diterima ucapannya di tengah umat. Iya. Baik, kita akan mulai menjelaskan tentang isi dari lamia ini. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam bait yang pertama, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Di dalam manuskrip yang disebutkan di sini bersama cetakan, sebab di depannya diberikan gambar manuskripnya untuk membuma ini, tidak disebutkan penyebutan bismillah di awal bait. Jadi langsung saja disebutkan ini membuma Ibnu Taimiyah, ini lamia Ibnu Taimiyah. Langsung disebutkan ya sa'ili an madhhabi, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena para ulama ada dua pendapat di dalam masalah penggunaan bismillahirrahmanirrahim pada saat menyusun bait syair, menyusun syair-syair, apakah dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagian para ulama menganggap makruh memulai dengan basmalah kalau dia dalam bentuk syair. Namun sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak apa-apa sepanjang syair-syair tersebut adalah syair-syair yang berkaitan dengan ilmu dan kebaikan, bisa dimulai dengan basmalah. Iya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh kebanyakan para ulama. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya sa'iri an madhhabi wa aqidati, wahai orang yang bertanya kepadaku tentang madhab dan akidahku, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, akan diberi anugerah petunjuk bagi siapa yang bertanya tentang hidayah. Isma' kalama muhakkikin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu. Dengarkanlah ucapan seorang yang muhakkik, seorang yang betul-betul pasti di dalam ucapannya. La yansani anhu, dia tidak pernah mundur dari ucapannya. Wa la yatabaddalu, dan juga tidak pernah berubah, tidak pernah berganti dari ucapannya. Ini dua bait pendahuluan. Yang di bait yang pertama disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya sa'iri, wahai orang yang bertanya kepadaku. Kemungkinannya ada sebagian orang bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang madhab dan akidahnya. Maka Ibnu Taimiyah pun menjawab dengan mantumain. Ini pertanyaan langsung dengan lisan. Kemungkinan yang kedua, Ibnu Taimiyah tidak ditanya dengan pertanyaan lisan. Tetapi keadaan manusia yang khususnya di zaman tersebut, akidah-akidah yang menyimpang sangat tersebar, maka ketika Ibnu Taimiyah menampilkan akidah yang benar, banyak yang menganggap asing hal tersebut. Dari keadaan mereka yang seperti ini seakan-akan muncul pertanyaan tentang bagaimana mazhab dan akidah beliau. Jadi ini namanya lisanul hal, lisan keadaannya yang bertanya. Jadi keadaan mereka membutuhkan untuk diberikan penjelasan tentang akidah. Maka Ibnu Taimiyah pun menjawab hal tersebut. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Wahai orang yang bertanya tentang madhab dan akidahku. Iya. Di sini dikatakan ya sa'ili, orang yang bertanya. Demikianlah harusnya seorang muslim, dia hendaknya senantiasa bertanya tentang perkara agamanya, apa-apa yang dia butuhkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersemangatlah kamu untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah, dan jangan kamu merasa lemah. Hendaknya bersemangat, cari yang bermanfaat, bertanya apa-apa yang kita tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada orang-orang yang berilmu, kalau memang kalian tidak mengetahuinya. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal khawfi awil amni adaa'u bih, falaw radduhu ila ar-rasuli wa ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka satu perkara yang mengandung keamanan ataupun ketakutan, maka mereka langsung menyebarkannya. Ini ayat kaitannya dengan sebab turunnya, kaitannya dengan Nabi diisukan beliau menceraikan istri-istri beliau. Maka kabar ini segera tersebar di tengah kaum muslimin, sehingga panik kaum muslimin. Nabi menceraikan istri-istrinya, ibu-ibu kaum mukminin. Iya. Maka ditegur para sahabat. Hendaknya mereka kembalikan kepada Rasul masalah yang seperti ini, dan kepada ulil amr, orang yang berilmu, sehingga bisa diambil istimbat, dibuat penyelesaiannya oleh orang-orang yang berilmu di antara mereka. Ini di dalam masalah isu Nabi menceraikan istrinya. Apalagi kalau masalah-masalah tersebut berkaitan dengan masalah-masalah besar di tengah umat ini berkaitan dengan darah kaum muslimin, berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer, maka yang seperti ini dipertanyakan kepada para ulama. Dan jangan terkecoh dengan ucapan sebagian orang yang jahil, bahkan kadang sebagian orang yang hendak memisahkan umat ini dari ulamanya, ketika ia berkata, kita hanya bertanya kepada para ulama apa-apa yang kita tidak tahu saja. Kalau kita tahu, tidak perlu bertanya. Ini diantara ucapan orang-orang jahil dan makaid syaitan. Nah, maka hendaknya setiap muslim mempertanyakan hal-hal yang merupakan perkara agamanya. Kepada siapa dia bertanya? Ya. Ibnu Taimiyah menjawabnya di bait yang kedua. Beliau katakan, "Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, la yansani 'anhu wa la yatabaddalu." Dengarkan ucapan seorang yang ahli tahqiq, benar-benar meyakinkan dalam ucapannya, benar-benar pasti di dalam ucapannya. Tidak pernah mundur dari ucapan itu dan tidak pernah berubah. Itu yang ditanya. Para ulama ar-rabbaniyin, ulama-ulama yang kuat, berjalan di atas jalannya para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Mereka ini tempat umat untuk bertanya. Iya. Sebab kalau manusia dibiarkan bertanya kepada siapa saja, maka manusia akan binasa. Karena itu salah satu sebab kebinasaan umat ini apabila mereka dipisahkan dari ulamanya. Dan Nabi telah menyebutkan hal tersebut dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah la yanzi'ul ilma min al-ibadi intiza'an, walakin yanzi'uhu biqabdil ulama." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu itu begitu saja dicabut dari hamba, tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai ketika tidak tersisa seorang alim pun, maka manusia pun bertanya kepada orang-orang jahil. Apa yang terjadi? Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka mereka pun menjawab tanpa ilmu. Mereka sesat dan juga menyesatkan. Ini keadaan yang akan terjadi apabila umat ini tidak dekat dengan orang-orang yang berilmu di antara mereka. Karena itu hendaknya setiap muslim bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sembarang bertanya. Hendaknya dia memilih bertanya kepada orang-orang yang mutahakkik dalam ucapannya, yang merupakan alim rabbani, sehingga ia berada di atas jalan yang lurus. Kata beliau, "Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati." Wahai orang yang bertanya tentang madhab dan aqidah. Beliau terangkan, wahai orang yang bertanya tentang madhab dan aqidah. Terang-terangan beliau menjelaskan akidahnya. Dan demikian seharusnya bagi umat ini, khususnya bagi ahli sunnah, hendaknya mereka menjelaskan akidah mereka kepada umat. Hendaknya mereka menampilkan akidah mereka di tengah-tengah umat. Ditampilkan dengan jelas, terang, di tengah umat ini. Apalagi di zaman ini, terlalu banyak fitnah dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan banyaknya ahlul bid'ah. Maka hendaknya umat ini dibimbing dan hendaknya mereka diperjelas dengan tuntunan-tuntunan agama yang terang, sehingga mereka mengikuti jalan yang lurus dengan dalil-dalilnya. Inilah yang sepatasnya bagi setiap muslim, setiap dari ahli sunnah, dia menampakkan akidahnya. Akidah seorang muslim itu adalah sesuatu yang dia banggakan. Sebagaimana umumnya kita umat Islam, agama kita adalah agama yang kita banggakan. Tidak boleh seorang muslim merasa malu dengan agamanya. Justru dia harus bangga dengan agama yang dia tampilkan, dengan keyakinan yang dia pahami, dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia dalam keadaan seperti itu, maka sungguh ini adalah jalan yang sangat baik sekali untuk mengembalikan umat kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Islam itu memang akan kembali asing, sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang mutawatir. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulainya, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing tersebut. Awal kali mulai Islam, Rasulullah dianggap tukang sihir, orang gila dan lain-lainnya dari penyebutan yang tidak layak kepada beliau. Ya. Kemudian Nabi mengabarkan bahwa Islam ini kembali dianggap asing. Bukan karena umatnya yang sedikit, tapi tuntunan Islam yang benar itu dianggap asing oleh umat. Padahal tuntunannya jelas-jelas tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran. Tuntunannya jelas-jelas termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim. Namun keterasingan Islam di zaman ini menyebabkan banyak di kalangan kaum muslimin asing dengan hal tersebut. Maka ini waktunya seorang muslim meraih pahala yang sangat besar, menampilkan agamanya, akidahnya, mengajak umat kepada kebaikan. Ingat, Nabi berkata, "Fatuba lil ghuraba." Beruntunglah kepada orang-orang yang dianggap asing itu. Harus merasa bangga dengan agama. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam. Ketika beliau sedang membuat perahu, maka setiap kali dilalui oleh kaumnya, mereka mengolok-olok Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh berkata, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum." Kalau kalian mengolok-olok kami, kami juga mengolok-olok kalian. Harus bangga dengan agamanya, dengan tuntunan yang dijalankan sesuai dengan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kata beliau, "Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati," wahai orang yang bertanya tentang madhhabku. Madhhab itu identik di zaman ini penggunanya untuk madhhab fikih. Tapi yang diinginkan di sini dengan makna madhhab, madhhab bermakna jalan, bermakna manhaj, bermakna tuntunan yang ditempuh di dalam kehidupan. Itu makna madhab yang diinginkan. Sebab Syekhul Islam Ibn Taimiyah sendiri telah menjelaskan bahwa madhab yang benar itu madhab salaf. Kata beliau dalam Majmu'ul Fatawa, "La aiba ala man adhara madhab as-salafi wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi, bal yajib qubul dhalika bil ittifaq, fa inna madhab as-salafi la yakunu illa haqqa." Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab salaf, bernisbah kepadanya, mengacuh kepada madhab salaf tersebut. Tidak ada aib bagi mereka. Bahkan wajib untuk menerima madhab salaf tersebut. Sebab madhab salaf itu tidak lain kecuali hanya kebenaran saja. Madhab salaf, Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan jalannya, apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi pertama di tengah umat ini. Ya, tiga generasi terbaik yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang mutawatir, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di sini, "Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati," wahai orang yang bertanya tentang madhab dan akidahku. Ini terkandung beberapa faedah. selain dari apa yang kita sebutkan tadi. Di antara faedah tersebut adalah mengajari orang-orang yang jahil, orang yang tidak mengerti akan akidah yang benar, hendaknya mereka diajari bagaimana akidah yang benar itu. Dan banyak sekali masalah-masalah akidah yang kadang hal tersebut bisa disampaikan dengan satu kalimat saja. Coba tanya kepada sebagian orang, ya, untuk memberikan penanaman akidah yang benar kepadanya. Tanya kepadanya, di mana Allah? Ini sudah menanamkan akidah yang benar kepadanya. Di mana Allah? Ya. Kalau dia menjawab, di mana-mana, luruskan akidahnya. Kalau dia menjawab sesuai dengan yang benar, dia menunjuk ke langit, Allah itu di atas langit, maka kokohkan dia di atas akidah tersebut. Bahwa ini adalah akidah yang disepakati oleh para a'immah rahimahumullahu ta'ala. Dan dari dalil yang menunjukkan bahwa Allah di atas langit, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, adillahnya lebih dari 3000 dalil. Ini akidah ringkas bisa ditanamkan. Coba tanya lagi pertanyaan yang lain. Apa hukum minta tolong kepada selain Allah? Iya. Siapa yang mau jawab? Hah? Apa hukumnya minta tolong kepada selain Allah? Syirik atau bukan? Iya. Yang menjawab syirik itu salah. Yang menjawab bukan juga salah. Harus dirinci, minta tolongnya apa dulu. Iya. Kalau dia minta tolong kepada hal-hal atau dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah, hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, maka ini adalah syirik. Kalau minta tolongnya hal-hal yang bukan merupakan kekhususan Allah dalam kebatasan makhluk, itu tidak apa-apa. Iya. Saya minta tolong kepada teman, tolong belikan pulpen. Enggak apa-apa, bukan disyirikan. Ya, subhanallah, sampai sebagian orang, ya, dan ini saya tidak menceritakan aib, tapi ingin menceritakan pentingnya ahli sunnah itu mempelajari akidah. Jangan hanya sekedar meneriakkan saya sudah salafi, ahli sunnah, masya Allah, kita syukuri dan sangat kita bantu akan hal tersebut. Tapi kalau tidak paham akidah ahli sunnah, ya, ini namanya ucapan tidak sejalan dengan amalan. Ya. Ada sebagian pondok dulu, ya, pondok ahli sunnah dulunya. Ya. Tapi sekarang statusnya sudah sibuk dengan politik, ya, pimpinannya. Ala kulli hal, di antara kejadian yang unik, ada sebagian dari santri akhwatnya pada saat hujan minta tolong kepada temannya, tolong ambilkan pakaian saya di luar, di jemuran. Katanya apa? Enggak boleh minta tolong sama saya, syirik kamu. Ini enggak paham akhirnya yang benar. Nah, maka dibutuhkan seorang itu mempelajari akidah yang benar, merinci akidah ahli sunnah wal jamaah. Banyak hal yang butuh dimungkinkan. Dia harus mempelajari tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, kemudian bentuk-bentuk tauhid uluhiyah itu, tawakal ada berapa jenisnya, bagaimana tawakal yang disyariatkan, tawakal yang syirik itu apa, minta tolong berapa jenis, minta tolong yang dibolehkan apa, yang syirik itu apa. Ini butuh dirinci, butuh dipelajari. Dan alhamdulillah di zaman ini mempelajari yang seperti ini tidak begitu sulit dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, dengan adanya dai-dai yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akidah yang seperti ini. Karena itu hendaknya setiap orang semangat untuk mempelajari akidah. Dan diantara ciri ahli sunnah seperti yang digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, senantiasa ia mengajarkan akidah itu kepada umat, mengajari kepada orang-orang yang jahil. Walaupun kalimat-kalimat ringkas seperti itu, pertanyaan-pertanyaan ringkas seperti itu, tapi di belakang pertanyaan tersebut ada penanaman akidah yang betul-betul kuat. Bayangkan Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas hanya di atas kendaraan saja beberapa kalimat agung. Ihfadillaka yahfadka, ihfadillaka tajiduhu tijahat, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' la yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaika rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Hanya di atas kendaraan saja. Wa Ibn Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Maksudnya Allah senantiasa memberikan pengawasan kepadamu, akan memberikan pertolongan kepadamu. Kalimat yang ketiga, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu memohon pertolongan, bermohonlah kepada Allah. Ketahuilah kalau seluruh manusia berkumpul memberikan kebaikan untukmu, mereka tidak akan mampu kecuali kebaikan yang sudah digariskan untuk kamu. Demikian pula sebaliknya, mereka tidak mampu kecuali kalau itu adalah kejelekan yang sudah ditetapkan menimpa kamu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat. Jaffatis suhuf, lembaran-lembaran catatan sudah kering. Iya. Ini kalimat-kalimat ringkas tapi kandungannya luar biasa. Bayangkan kalau ditanamkan kepada anak, satu kalimat saja diulangi, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Anak yang sudah mulai paham, menjaga Allah, menjalankan perintahnya, itu adalah menjaga Allah. Meninggalkan larangannya, itu adalah menjaga Allah. Dia paham ini, diberikan sedikit keutamaan bagaimana penjagaan Allah itu. Allah akan memberikan pertolongan, akan membelanya. Ini akan menanamkan akidah yang sangat baik sekali pada umat Islam. Kemudian diantara faedah dari bait pertama ini, potongannya yang pertama, kalau bait syair itu ada dua potongan, ada potongan yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Potongan sebelah kanan namanya satr al-awwal, potongan yang kedua namanya as-satr al-thani. Ya, dan kadang ada penggunaan lain di kalangan ahli bahasa. Jadi di potongan pertamanya di sebelah kanan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidah, di antara faedahnya, seorang yang menjelaskan akidahnya itu akan berlepas diri. Artinya dia telah melepaskan dirinya, telah menyatakan bahwa dirinya lepas dari segala kelompok-kelompok yang menyimpang. Karena itu butuh bagi seorang untuk menampakkan madhab salaf, menjelaskannya kepada manusia, menerangkannya kepada manusia, supaya manusia tidak menuduh dia bahwa orang ini adalah orang yang ikut bersama hizbiin atau bersama orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka dia harus jelaskan bahwa akidah saya adalah begini. Saya di atas akidah salaf. Saya di atas akidah yang dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan jalan para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Ya. Sebab kalau dia tidak jelaskan akidah tersebut, dia diam tidak menjelaskannya, ini menunjukkan bahwa dia ada apa-apa dengan akidah itu. Mungkin dia ragu, dan mungkin juga dia menganut yang selainnya. Maka seorang hendaknya menampakkan apa yang dia yakini. Dan di sini juga ada pembelaan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang waktu itu memang manusia di zaman beliau, khususnya dari kalangan ahli bidah, mereka betul-betul keterlaluan dan melampaui batas terhadap Ibnu Taimiyah, sampai beliau dilaporkan ke penguasa, memaki tangan penguasa, sehingga Ibnu Taimiyah dipenjara dan beliau meninggal di penjara rahimahullahu taala. Banyak kali beliau dipenjara. Dia diganggu. Bersama dengan itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah tetap menampakkan kebenaran. Antum jangan bayangkan dalam masalah akidah saja. Dalam masalah fikih pun Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala tidak turun. Yang berkaitan dengan masalah halal dan haram. Antum tahu beberapa masalah yang dengan masalah fikih itu Ibn Taimiyah dibicarakan di seluruh negeri. Di antaranya Ibn Taimiyah memberi fatwa talak dengan tiga lafaz dihitung satu saja. Misalnya ada yang mentalak, kamu saya talak, talak, talak. Iya. Ibn Taimiyah menganggap itu cuma terhitung satu saja. Atau dia berkata kamu saya talak tiga. Ibn Taimiyah menganggap itu cuma satu. Walaupun dia katakan saya talak kamu satu juta kali. Iya. Bagi Ibn Taimiyah cuma terhitung satu. Yang gimana jumhurul ulama penggunaan kalimat talak mereka hitung sesuai dengan jumlahnya. Namun kebenaran bersama beliau rahimahullah ta'ala. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Bin Baz, ya, Syekh Mukbil dan beberapa masyayikh di zaman ini. Ibn Taimiyah rahimahullah bersama dengan itu tetap beliau menyampaikan kebenaran. Ini dalam masalah fikih. Tidak bisa tergambar dalam masalah lainnya. Setiap kali ada ahli bidah memunculkan pemikiran, maka Ibn Taimiyah sudah menyiapkan buku bantahan untuknya. Iya. Disiapkan buku bantahan untuknya. Syiar Rafidhah dibantah oleh Ibn Taimiyah dalam Minhajus Sunnah. Ya, kitab yang sebagian para ulama berkata tidak pernah dilihat kitab yang sebanding dengan itu. Ya. Kadang satu masalah saja dibantah oleh Ibn Taimiyah dari puluhan sisi. Ucapannya orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu cuma kalam nafsi. Itu bukan firman Allah langsung, tapi dia pembicaraan dalam diri Allah. Diibaratkan dalam diri Jibril dan Jibril mengibaratkannya ke dalam diri Nabi Muhammad. Ini syubhat ini dibantah oleh Ibn Taimiyah dari 90 sisi. Terbentuk buku khusus judulnya At-Tis'iniyah, bantahan dari 90 sisi. Yang orang-orang Asy'ariyah betul-betul bungkam dengan kitab tersebut, bahkan langsung ditanam dalam kuburnya. Tidak bisa mereka menjawab apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Demikian harusnya seorang menampakkan kebenaran. Dan ini bait-bait yang kita terangkan di sini menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah rahimahullah beliau terus menerus menampakkan kebenaran. Namun seorang muslim hendaknya dia berlaku hikmah. Ibn Taimiyah bersamaan dengan banyaknya dimusuhi oleh ahlul bid'ah, khususnya orang-orang yang dekat dengan penguasa. Bersama dengan itu, beliau dicintai oleh manusia. Kita tahu sendiri bahwa ketika Ibn Taimiyah meninggal, orang yang mengantar jenazahnya itu bisa dikata hampir di seluruh negeri itu keluar mengantar jenazah Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Ini di antara keistimewaan ulama ahli sunnah. Yang sebagian ulama ahli sunnah berkata, ahli sunnah itu dilihat di hari jenazahnya diantar. Imam Ahmad keadaannya seperti itu. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Imam Al-Barbahari. Dan banyak lagi para a'immah keadaannya seperti itu. Begitu jenazahnya diantar. Orang yang mengantarnya ribuan. Ya, tidak terhitung. Subhanallah. Dan demikian pula a'immah al-Islam. Ya. Perhatikan Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Ketika beliau meninggal. Syekh Ibn Utsaimin. Ketika beliau meninggal. Syekh Al-Albani. Bersamaan beliau di tempat yang seperti itu, yang mensolatinya juga jumlah yang banyak. Syekh Mukbil rahimahullah, beliau meninggal mendekati subuh atau di waktu malam. Ya. Beliau dikuburkan di waktu pagi. Jarak yang sesingkat ini tentunya bukan jarak untuk mengirim pengumuman atau mengumumkannya kepada salafiyin. Tapi bersamaan dengan itu, jenazah tersebut disolati, tidak diketahui berapa jumlahnya. Memang disolati di masjid Haram Makkah, di Mekah. Ya. Hadir sejumlah ulama besar mensolati jenazah beliau tanpa diundang. Nah, dan beliau sendiri, rahimahullah ta'ala, dikubur di samping kuburan Syekh Bin Baz dan Syekh Ibn Utsaimin, rahimahullah. Rahimakumullah ta'ala ajma'in. Itu keadaan ahli sunnah. Karena hikmah mereka. Mereka dicintai oleh manusia. Dan di sini ada satu hal yang penting sekali yang harus diketahui oleh salafiyin. Bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah dengan hikmah. Salafiyun arhamun nasi bil khalqi wa a'rafuhum bil haqq. Manusia yang paling merahmati makhluk dan orang yang paling mengerti kebenaran. Hikmah itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keras terus menerus itu bukan hikmah. Lembut terus menerus juga bukan hikmah. Keras pada tempatnya, lembut pada tempatnya, itulah hikmah dalam dakwah salafiyah. Iya. Dan ilmu itu, hakikat dari ilmu itu bukan untuk keras-kerasan dan membuat manusia lari. Bukan itu hakikat dari ilmu. Kata Imam Ats-Tsauri, innamal ilmu bittaysir. Ilmu itu adalah mempermudah manusia. Amma at-ta'sir fakullu yuhsinu. Adapun mempersulitnya, semua orang mampu mempersulit. Keras-kerasan semuanya mampu. Tapi menyampaikan ilmu dengan cara yang baik, menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah, di sini tidak sembarang orang yang mampu. Dia pula adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu butuh hikmah dalam menyampaikan kebenaran. Dan kita maklumi bersama, apalagi masyarakat kita di Indonesia, mereka sudah terakar dengan keyakinan Asy'ariyah. Kemudian pemahaman-pemahaman yang salah berkaitan dengan masalah tarekat Sufiyah dan lain-lainnya. Mereka sudah terdidik sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun. Nenek moyangnya seperti itu. Ayah-ayahnya seperti itu. Maka begitu kebenaran itu sampai, asalnya kebenaran ini akan sulit masuk. Menerima, orang menerima kebenaran itu sulit asalnya. Kalau ditambah lagi gaya penyampaiannya yang berat, akhirnya kebenaran ini kuadrat pangkat dua beratnya untuk diterima. Maka hendaknya setiap muslim bijaksana di dalam menyampaikan agama yang benar. Dia terangkan akidahnya, dia terangkan, dia perjelas akidahnya, dia tampakkan kepada manusia. Namun dia harus menjaga segala sisi-sisi syar'i. Ya, di antara letak penyimpangan orang-orang yang menyimpang, dia hanya mengambil sebagian dari sisi syariat, meninggalkan sebagian yang lain. Dan ahli sunnah tidak seperti itu. Seluruh kelompok yang menyimpang, ini dasar penyimpangannya. Hanya mengambil sebagian, tinggalkan sebagian yang lain. Tapi ahli sunnah, mereka mengumpulkan seluruh adillah dari seluruh sisinya. Adillah yang umumnya maupun khusus. Setelah mengumpulkan adillah, barulah keluar kesimpulan. Terkhusus dalam masalah akidah, akidah ahli sunnah tidak ada perselisihan. Baca dari buku akidah ahli sunnah dari awal sampai akhir, dari masa terdahulu sampai masa sekarang, maka tidak akan diketemukan ada perselisihan dalam usul etikat, dasar-dasar utama dalam masalah keyakinan. Ya, kalau dalam masalah cabang, kadang ada dalam masalah akidah. Cabang itu pun dihitung pakai jari. Misalnya ketika Nabi melihat Allah, Nabi melihatnya dengan mata kepalanya atau dengan mata hatinya. Ini ada perselisihan di kalangan ahli sunnah. Tapi ini masalahnya adalah masalah cabang. Allah dilihat, ini adalah akidah utamanya. Apakah Nabi melihatnya dengan mata kepalanya atau dengan hatinya? Ini cabang. Ya, ini tidak terlalu bermasalah. Atau misalnya ketika di alam kubur, apakah manusia itu disiksa ruhnya saja atau jasadnya saja, atau roh dan jasadnya? Tiga pendapat di kalangan ahli sunnah. Ini permasalahan cabang. Pokok akidahnya, ahli sunnah meyakini adanya kehidupan dalam alam kubur. Itu pokok keyakinan. Iya. Maka ahli sunnah dalam masalah pokok keyakinan tidak pernah diketemukan ada perselisihan. Berbeda dengan ahli bidah. Ahli bidah tidak ada kata sepakat dan kata kesatuan di dalam akidah mereka. Iya. Berubah-ubah warna dalam asma wa sifat. Orang-orang Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat saja. Lahul hayatu wal kalamu wal basar, sam'un iradatun ilmun waqtadar. Sifat hayat, kehidupan, berbicara, melihat, mendengar, berkeinginan, sifat ilmu, dan sifat kemampuan. 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Ini Asy'ariyah generasi pertamanya. Generasi berikutnya datang Abu Ma'ali Al-Juwayni dan lain-lainnya, ditambah lagi sifat yang ke-8. Iya. Mereka menambah sifat yang ke-8. Al-Juwayni. Kemudian mereka sendiri dalam orang-orang Asy'ariyah di dalam kalimat al-kasb ada 12 pendapat apa makna al-kasb di kalangan mereka. Enggak jelas akidahnya. Bingung orang masuk. Dan itulah ciri akidah yang salah. Sebab kalau akidahnya benar, tidak mungkin terjadi perselisihan. Ya. Law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata datangnya dari selain Allah, maka akan diketemukan perselisihan yang sangat banyak. Akidah ahli sunnah karena datangnya dari sisi Allah, akidahnya satu saja. Berbeda dengan ahli bidah karena akidahnya datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka perselisihannya dalam akidah tersebut adalah perselisihan yang sangat banyak. Iya. Kemudian satar yang kedua di bait yang pertama, satar yang sebelah kiri, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu." Allah memberikan atau ruziqal huda, akan diberikan rezeki, anugerah, petunjuk bagi siapa yang bertanya tentang hidayah. Ini doa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mendoakan, semoga orang yang bertanya tentang petunjuk, dia diberi hidayah, diberi anugerah oleh Allah untuk mendapatkan hidayah tersebut. Ini sudah merupakan etika para a'immah rahimahumullah ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang merahmati makhluk, senang mendoakan kebaikan untuk makhluk. Karena itu ciri orang yang kita ambil ilmu darinya ada 3. Kata para ulama, orang yang kita ambil ilmu darinya ada 3 cirinya. Ciri yang pertama, akidahnya adalah akidah yang benar. Salamatul i'tiqad. Ciri yang kedua adalah sadadul manhaj. Manhajnya adalah manhaj yang lurus. Kemudian ciri yang ketiga, dia senang menasihati umat. Senang menasihati umat. Ini ciri orang yang diambil ilmunya. Dia senang menasihati umat, mendoakan kebaikan untuknya, berdakwah kepada mereka, mengarahkannya kepada kebaikan. Ini ciri seorang yang kita mengambil ilmu darinya. Iya. Ruziqal huda, semoga diberi petunjuk, dianugerahkan petunjuk orang yang meminta petunjuk. Ini doa sekali lagi. Dan seorang muslim kalau dia mendoakan saudaranya, maka dikatakan man da'a, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Darda, man da'a li akhihi fi dhahril ghaib illa qala lahu al malaika amin wa laka bimithlihi. Siapa yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, tidak nampak, saudaranya tidak kelihatan, dia doakan kebaikan, maka malaikat akan berkata amin dan kamu juga akan mendapat semisal dengan itu. Maka kalau ingin kebaikan, dapat kebaikan pada sesuatu, doakan saudaranya. Contoh misalnya dia ingin nikah, doakan saudaranya, mudah-mudahan si fulan diberi kemudahan untuk nikah. Insyaallah kamu akan dimudahkan juga untuk nikah. Ini diantara faedah dari doa itu. Selain dari menanamkan kecintaan kepada saudara kita, juga kita mendapatkan kebaikan dengan hal tersebut. Iya. Ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Siapa yang bertanya tentang hidayah. Hidayah itu terbagi 2. Ini pembagian yang terkenalnya. Walaupun Ibnu Al-Qayyim di dalam banyak kitab beliau, dalam Madarijus Salikin, di dalam Miftah Daris Sa'adah, dalam Badai Al-Fawaid, beliau membagi hidayah menjadi 4 bagian. Ya, tapi pembagian yang hidayah terbagi 2 ini pembagian yang cukup bagus, sebenarnya bisa mewakili. Iya. Hidayah terbagi 2. Ada hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah petunjuk dan penjelasan. Ya. Hidayah ini bentuknya adalah penjelasan kepada manusia. Petunjuk disampaikan kepada mereka. Nah, ini hidayah yang seperti ini diberikan kepada manusia, para nabi dan para rasul dan para dai di jalan Allah. Ya. Karena itu Nabi dikatakan, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sungguh engkau ya Nabi Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang lurus, memberi hidayah ke jalan yang lurus. Apa artinya memberi hidayah di sini? Yaitu beliau mampu menjelaskan kepada umat mana jalan yang baik, mana jalan yang jelek. Beliau mampu menjelaskan kepada umat jalan yang lurus. Hidayah yang kedua adalah hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah ilham dan taufiq yang mengharuskan hidayah sempurna. Kalau hidayah yang pertama tadi itu hanya sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah sempurna. Kalau ini dia dapat hidayah sempurna, yaitu Allah memberikan hidayah taufik kepadanya, dia menerima hal tersebut. Nabi menyampaikan, sampai penyampaian Nabi ini, kalau orang tersebut menerimanya, maka itu adalah hidayah dari Allah. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah hidayah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dan penjelasan. Dipahami ini? Ya. Ini perbedaan antara dua hidayah. Kalau hidayah taufik wal ilham ini khusus untuk Allah saja. Karena itu Nabi ditiadakan hidayah ini dari beliau. Dikatakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau ya Nabi Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Maksudnya hidayah apa di sini? Hidayah taufik wal ilham. Ya. Tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi jangan bingung membaca dua ayat. Loh, di ayat yang pertama dikatakan engkau Nabi Muhammad memberi hidayah ke jalan lurus. Di ayat yang kedua dikatakan engkau Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Loh, kok sama-sama hidayah tapi bertentangan? Ya. Maka di sini yang bertentangan bukan ayatnya, tetapi pemahaman yang bertentangan. Ya. Kalau dia paham tentang makna hidayah, maka tidak ada pertentangan. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian sebagian para ulama ada yang membagi hidayah menjadi dua dengan pembagian yang lain. Ada yang mengatakan hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah menuju kepada jalan, seorang muslim mendapatkan hidayah. Dia berjalan sudah ke jalan Islam. Atau dia berjalan ke jalan ahli sunnah, jalan yang benar. Ini hidayah menuju kepada jalan namanya. Kemudian ada hidayah yang kedua, hidayah di atas jalan. Ketika dia berjalan di atas jalan yang benar, juga butuh hidayah supaya dia tidak tersesat, tidak dipalingkan dari jalan itu. Sangat pentingnya hidayah ini, sampai 17 kali kita harus memintanya, kewajiban 17 rakaat salat 5 waktu. Dalam ayat Al-Quran di surah Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Sebab hidayah butuh diperbaharui. Kita harus senantiasa butuh minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini beliau mendoakan hidayah untuk orang yang bertanya, dan hidayahnya mencakup dua-duanya. Iya. Siapa saja yang bertanya? Iya. Kata beliau, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Akan diberi petunjuk siapa yang bertanya tentang hidayah. Orang yang bertanya tentang hidayah, seorang pencari kebenaran, seorang yang betul-betul ingin mengikuti jejak para ulama salaf, orang yang seperti ini pantas mendapatkan hidayah dan dia akan dikuatkan, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mu'anid, keras kepala, orang yang berjidal dengan kebatilan, maka yang seperti ini wallah dikhawatirkan dia akan dipalingkan dari kebenaran. Iya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka menyimpang, maka Allah akan membuat hati mereka semakin menyimpang. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahu. Dan kami membolak-balik penglihatan mereka dan hati-hati mereka sehingga mereka itu seakan-akan tidak beriman seperti awal kalinya. Kemudian kami biarkan mereka larut di dalam penyimpangan dan kesesatan mereka. Dikhawatirkan orang yang seperti ini dijauhkan dari hidayah. Kalau dia tidak ikhlas mencari kebenaran itu, memang mu'anid dan keras kepala, senangnya ingin berjidal, berdebat, maka ini tidak mendapatkan hidayah. Karena itu para a'immah rahimahumullah menasihatkan kepada umat untuk meninggalkan debat, jidal, khusumah. Sebab ini tidak mewariskan pada seseorang kecuali hanya sekedar keraguan saja, ketidakenakan dan lain-lainnya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam bait yang kedua, isma kalam muhaqqiq fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Dengarkanlah ucapan seorang muhaqqiq pada ucapannya. Dengarkanlah pembicaraan seorang muhaqqiq pada ucapannya. Perhatikan di sini, beliau menamakan dirinya muhaqqiq. Tahu artinya muhaqqiq ya? Muhaqqiq itu adalah orang yang berada di atas tingkatan yang tinggi dalam agama. Karena kemampuannya mampu memilah antara kebenaran dan kebatilan. Mampu untuk menguraikan dari sekian banyak permasalahan, dia uraikan titik permasalahan yang paling terangnya dan yang paling benarnya menurut syariat. Itu muhaqqiq namanya. Ini memberikan kepada kita beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, akidah itu harus dibangun di atas tahakkuk, kepastian, kejelasan, keyakinan. Karena itu tadi saya katakan, akidah itu diulang-ulang. Tidak cukup satu kali hadir pelajaran lamiah saja. Ya harus dengarkan juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Demikian akidah itu hendaknya senantiasa diulang supaya dia betul-betul muhakkik dalam akidahnya. Orang yang tahakkuk, yang betul-betul pasti dalam akidahnya, itu dengan dua perkara. Yang pertama, dia banyak mempelajari akidah tersebut. Yang kedua, dia banyak membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Banyak baca buku-buku mereka. Karena itu para ulama kita rahimahumullah sibuk menanamkan akidah ini kepada umat. Betul-betul sibuk menanamkannya. Subhanallah ya, saya kasih contoh ringkas ya bagaimana kesibukan mereka dan perhatiannya. Dan betul-betul mereka yakin bahwa ini yang bisa membangun umat. Syekh Shalih Al-Fauzan, itu beliau tinggal di kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Beliau jauh-jauh dari kota Riyadh menuju ke kota Madinah. Perjalanan pakai mobil sekitar 15 jam. Mengajar di Masjidil Haram, bikin daurah salah satu usul daurahnya. Kita bertanya, apa di kota Madinah ulama'nya sedemikian banyak, enggak ada apa yang bisa mengajarkan salah satu usul ya. Tapi memang demikian para a'immah. Kalau kita dengarkan kaset-kaset Syekh Ibn Baz rahimahumullah, beliau mensyarah akidah, banyak sekali beliau mengulangi salah satu usul, kadang disyarah satu kali perjumpaan saja. Tapi banyak diulangi. Sebab umat ini butuh untuk didekatkan senantiasa mempelajari akidahnya. Sampai sebagian masyayikh, sebagian guru, dia tanya kepada muridnya, kamu sudah belajar apa? Saya sudah belajar Salasatul Usul, sudah belajar Kasbus Syubhat, sudah belajar Kitabut Tauhid, saya sudah belajar. Dia sebutkan pelajarannya. Sudah baik, sekarang kamu sekarang saya ajar Qawaidul Arba. Sudah dia belajar, diajarkan lagi. Sebab akidah itu memang butuh untuk diulangi dan ditanamkan terus. Demikian. Dan ini fikih yang harus dipahami. Akidah itu tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, cukup dipelajari 10 menit saja. Bisa sudah memahami akidah ahli sunnah, 10 menit saja. Sini ada kisah yang sangat baik sekali, yang menjadi renungan di dalam dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah ta'ala. Disebutkan dalam sebagian tarikh sejarah beliau bahwa beliau ini kalau mengajar murid-muridnya, selesai buku akidah, pindah lagi buku akidah yang lain, pindah lagi buku akidah yang lain. Maka murid-muridnya suatu hari berkata, ya Syekh, kami ingin pelajaran lain, kasih pelajaran fikih, pelajaran ini, kami akidah sudah paham. Coba, ini kalimat betul-betul membuat Syekh marah. Sampai di kasus syubhat yang kita akan bahas nanti, beliau sebutkan bahwa ucapan orang yang berkata saya sudah paham akidah ini termasuk makaidi syaitan, makar-makarnya syaitan. Akhirnya suatu hari beliau rahimahullah ta'ala berkata kepada murid-muridnya, beliau datang ke pelajaran, beliau katakan, saya mendengar di rumah si fulan bin fulan, di dia sebutkan tempatnya, saya mendengar mereka itu menggantung jimat-jimat. Dalam sebagian lagi ya, riwayat yang mengisahkan dia menyembelih sembelihan kemudian dialirkan darahnya ke situ, ya, depan rumahnya. Coba dicek, ya, murid-muridnya ada sebagian yang kesana melihatnya. Setelah itu dia kembali. Kemudian dia katakan kepada Syekh, ya Syekh, yang terjadi bukan itu. Yang terjadi seorang anak berzina dengan ibunya. Kata seluruh hadirin, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka Syekh pun marah. Apa saya bilang? Kalian belum paham akhirnya yang benar. Sekarang anak berzina dengan ibu, itu apa? Syirik atau maksiat? Saya tanya, syirik atau maksiat? Maksiat. Kemudian menyembelih depan rumah, menggantung jimat-jimat, syirik atau bukan? Syirik. Yang mana lebih berat? Syirik atau maksiat? Syirik. Karena itu seorang butuh mempelajari akidah yang benar supaya kokoh di atas akidah tersebut. Iya. Maka butuh tahakkuk dalam masalah akidah seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Dalam masalah akidah itu seorang tidak asal bunyi saja. Dan ini yang banyak di kembaluaskan oleh sebagian orang. Misalnya sebagian orang menyebutkan kalimat-kalimat dalam masalah akidah. Ini saya kasih ya contoh kejadian. Saya pernah dengar ada yang berucap, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mampu. Dia bandingkan antara agama Kristen dan agama Islam. Ya. Kalau Tuhannya orang Kristen, ya, dia itu diturunkan ke bumi untuk menebus dosa manusia. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala cukup dia menekan tombol di arsy-Nya, kun fayakun terjadi. Ya. Ini kalimat cukup menekan tombol di arsy-Nya. Dalam masalah akidah dia menetapkan suatu perbuatan, suatu hal di dalam berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang ini tidak kuat dalam masalah akidah. Andai kata dia kuat dalam masalah akidah, tidak mungkin kalimat seperti ini muncul. Sebab dari faedah orang mempelajari akidah, dia akan detail menggunakan kalimat-kalimat. Dan dia akan pandai mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Contoh lain. Ada yang berkata apa? Ketika ditanya, apakah ahli sunnah punya ilmu kebal? Ya. Katanya punya ilmu kebal, tapi kebalnya bersih tauhid. Ya. Siapa dari para ulama salaf yang mendahului dengan ucapan seperti ini? Ya. Awal kalimat itu terbaca, sudah langsung diingkari. Setelah itu akhirnya muncul masalah sendiri. Akhirnya orang-orang bertanya, bagaimana caranya mendapatkan kekebalan bersih tauhid ini? Ya. Akhirnya dipahami seakan-akan ilmu ini ilmu kebal, tapi tidak dengan jalan biasa, dengan jalan lain lagi juga dapat ilmu kebal nanti. Ya. Demikian. Dan ini termasuk penggunaan-penggunaan kalimat, penggunaan alfaz. Satu kalimat saja dalam masalah akidah itu kadang dirinci, apakah ini benar digunakan atau tidak. Ya. Demikian pula dalam penerjemahan-penerjemahan. Misalnya dalam konteks hadis tertulis dhahika. Allah itu tertawa. Diterjemah Allah itu tersenyum. Beda antara tertawa dan tersenyum. Penggunaan kalimat. Ini butuh tahakkuk dalam masalah akidah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini bukan hanya sekedar memuji dirinya, hanya sekedar pujian saja, isapan jempol saja, enggak. Beliau rahimahullahu taala ketika didebat tentang akidah wasithiyah beliau oleh waktu itu dikumpulkan ulama-ulama di Mesir oleh raja, dan Ibnu Taimiyah dipanggil untuk menjelaskan akidahnya. Ibnu Taimiyah menghadirkan akidah wasithiyahnya. Ibnu Taimiyah berkata, mungkin saya akan menyebutkan akidah sekarang dari apa yang saya hafal, tapi nanti kalian tidak percaya, kalian akan berkata saya berdusta. Saya akan bawakan akidah yang saya tulis 7 tahun yang lalu. Beliau pun mengeluarkan akidah wasithiyah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, saya memberi waktu kepada seluruh yang hadir di sini dan kepada seluruh musuh saya. Saya beri waktu 3 tahun. Kalau dia dapat satu kalimat saja dalam akidah ini yang menyelisih akidah para ulama as-salaf, tidak ada tuntunannya atau tidak ada dasarnya dari al-fath para imatus salaf, maka saya akan rujuk. Beliau tantang satu kalimat saja. Sampai beliau betul-betul detail dalam menggunakan kalimat-kalimat. Iya. Beliau tidak memakai kalimat takwil. Beliau memakai kalimat tahrif. Beliau tidak memakai kalimat tashbih. Tapi beliau memakai kalimat tamtsil. Ini semua punya faedah tersendiri dalam ukuran kedetailan akidah. Ini menunjukkan bahwa ahli sunnah betul-betul muhakkik. Betul-betul mereka merinci dalam masalah akidah sampai kalimat yang paling ringan pun mereka bahas tentang hal tersebut. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua di sini, kata beliau, isma' kalama muhakkikin. Dengarkan ucapan orang ahli tahqiq. Betul, beliau memuji diri sendiri. Dan pujian yang seperti ini kondisinya adalah dibutuhkan. Dan kadang diharuskan dia mengucapkan seperti itu untuk menegaskan bahwa ini adalah akidah saya yang sudah dipastikan. Iya. Dan ada maslahatnya tentunya. Anjuran bagi para penuntut ilmu untuk mempelajari akidah tersebut, untuk i'tina dengan punya perhatian terhadap syair-syair, bait-bait syair yang beliau sebutkan di sini. Dan di sini juga di antara faedah, seorang itu kadang di dalam menjelaskan suatu hal yang merupakan keistimewaannya, kadang ada yang merupakan pujian yang tercelah dan kadang ada yang merupakan pujian yang dibenarkan. Dia jelaskan misalnya suatu itu mengandung keutamaan untuknya. Kadang itu terpuji dan masuk ke dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun pada nikmat Rabbmu, maka hendaknya kamu menceritakannya. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menguraikan tentang akidahnya. Kemudian beliau katakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la yansani anku wa la yatabaddalu. Ia tidak mundur dari ucapannya dan tidak pula berubah ucapan tersebut. Di sini ada dua faedah. Faedah yang pertama dari kalimat la yansani anhu, tidak mundur dari ucapannya. Ini menunjukkan bahwa seorang pengikut kebenaran, seorang yang berada di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya komitmen, hendaknya dia berada di atas hidayah, sabat di atas petunjuk, kokoh di atas petunjuk. Ini yang dinamakan dengan nama as-sabat. Dia harus sabit, tegar, kokoh di atas akidahnya. Tidak boleh dia mundur dari akidahnya. Bagaimana cara seorang itu kokoh di atas akidahnya? Itulah yang kita sebutkan tadi. Dia memperbanyak mempelajari akidah tersebut, mempelajarinya, kemudian mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupannya. Terus menerus dia ulangi. Dia sudah baca kepada seorang guru, dia ulangi lagi kepada guru yang lainnya. Dia hafalkan akidah tersebut, sabit di atasnya, sambil dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dikokohkan. Sebab Nabi sendiri Allah berfirman, "Laula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihin syai'an qalila. Wa idzan la'adqanaka dha'fal hayati wa dha'fal mamat, tsumma la tajidu laka 'alaina nasira." Andai kata kami tidak menguatkan kamu wahai Nabi Muhammad, maka sungguh kamu sudah condong kepada mereka mengharap sesuatu yang sedikit. Kalau kamu sudah seperti itu, kami akan berikan kepada kamu kelemahan hidup dan kelemahan mati. Kemudian kamu tidak akan mendapat lagi pertolongan dari kami. Ini Nabi dikatakan seperti itu. Andai kata tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita butuh meminta, senantiasa mohon as-sabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ahli sunnah mereka kuat di atas prinsipnya dengan akidah yang mereka pahami. Mereka sabit di atas prinsipnya dengan akidah yang mereka pahami. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa seorang itu hendaknya mengerti, ya, ahli sunnah ini ghuraba di setiap zaman, asing di setiap zaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Bada al-Islam ghariban wa sa'udu ghariban kama bada." Karena itu kata sebagian para a'immah, kalau kamu berjumpa dengan ahli sunnah di sebelah timur, sampaikan salam saya untuk mereka. Kata Sufyan ats-Tsauri, betapa sedikitnya ahli sunnah di zaman ini. Ini Sufyan ats-Tsauri di zamannya. Beliau ini di masa setelah Imam Malik. Sufyan ats-Tsauri. Al-Hasan al-Basri di masa tabi'in. Kata beliau, "Ya ahli sunnah tarafqaqu, fa innakum min aqallin nas." Wahai ahli sunnah, berlemah-lembutlah kalian. Sesungguhnya kalian ini adalah manusia yang paling sedikit. Ini di masa beliau, Al-Hasan al-Basri, masa para a'immatut tabi'in, apalagi di masa kita sekarang ini. Ya. Karena itu, seorang butuh sabit, kuat di atas petunjuk, mempelajari agamanya dengan baik. Dan kita ingat sendiri bagaimana keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri awal kali mendakwakan Islam ini. Beliau naik ke gunung mendakwakan Islam, diperlakukan sedemikian rupa oleh kaumnya, dilempari di Taif, dilempari sampai berdarah. Beliau dalam keadaan sholat, dilemparkan najis kotoran di atas punggung beliau. Maka harus sabit di atas akidah, kokoh di atas akidah. Jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Ukuran banyak itu atau banyak, jumlah banyak bukanlah ukuran. Yang menjadi ukuran adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berada di atas akidah salafiyah yang benar. Itu menjadi ukuran. Iya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Dan juga dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat liyal umam." Ditampakkan kepadaku umat-umat. saya lihat ada seorang nabi bersamanya hanya Rahab saja. Rahab angka 3-9. Pengikutnya cuma itu. Ada yang nabi bersamanya cuma 1 atau 2 orang. Ada yang nabi sama sekali tidak ada pengikutnya. Apakah mereka kalah? Tidak wallah, mereka menang. Sebab ukuran menang, kemenangan, kemuliaan, kejayaan bukan dengan kebanyakannya orang yang ikut. Tapi yang menjadi ukuran adalah keteguhannya di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menjadi ukuran. Dan ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang senantiasa mengejar kuantitas saja, hanya sekedar memperhatikan banyaknya orang yang mengikuti. Betul, kita senang semakin banyak manusia yang mendengar dakwah ahli sunnah, kita semakin senang. Tapi jangan dijadikan sebagai ukuran mutlak. Apalagi ada sebagian orang, kadang kalau dia hadir dalam satu majlis, acara daurah atau acara ceramah umum tabligh akbar, dia lihat yang hadir sedikit, dia juga bicaranya ya sedikit juga. Tapi kalau yang hadir banyak, maka bicaranya meledak-ledak. Maka yang seperti ini hendaknya diperbaiki. Seorang muslim satu saja yang mendapat petunjuk, itu keberuntungan sudah yang paling besar untuknya. Satu saja yang mendapat petunjuk, dia berharap banyak. Walaupun di mana-mana ahli sunnah bersemangat melalui tulisan ataupun dakwah ataupun di dalam mengajari mereka, mereka semangat menyampaikan dakwah itu kepada umat agar supaya, dan mereka berharap seluruh umat ini kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faedah yang kedua dari ucapan beliau, dikatakan wala yatabaddalu, ucapannya tidak akan berganti, tidak berubah. Kalau tadi tidak mundur, menunjukkan dia kokoh. Ini tidak berubah, menunjukkan dia istiqamah di atas apa yang dia jalan. Seorang muslim harus istiqamah. Istiqamah ini kalimat yang sangat agung sekali. Kalimat yang sangat agung sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi dalam hadis riwayat Muslim. Kata ya Rasulullah, "Kulli fil Islam kalimatan la as'alu anha ghairaka." Katakan untukku satu kalimat, saya tidak tanya lagi kepada selainmu. Nabi hanya berwasiat dengan 2 kalimat. Kata beliau, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, berimanlah kepada Allah kemudian istiqamalah kamu. Itu saja. Istiqamah adalah perkara yang agung. Dan ahli sunnah dari zaman ke zaman dikenal dengan istiqamah. Di atas prinsip mereka, di atas akidah mereka, dan di atas dakwah mereka. Berubah-ubah warna, ini bukan ciri ahli sunnah. Itu adalah ciri hisbiun. Itu adalah ciri ahlul bid'ah. Karena itu kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna ad-dhalala tahaqqa ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Wa iyyaka wat-talawuna fa inna dinallahi wahid." Sungguhnya kesesatan yang paling sesat, kata Hudzaifah, kamu mengingkari apa yang dulunya kamu ketahui, dan kamu sekarang ingin mengetahui apa dulunya yang kamu ingkari. Itu kesesatan yang paling sesat. Kata beliau, dan hati-hati kalian dari berubah-ubah warna. Sungguhnya agama Allah itu cuma satu. Agama Allah subhanahu wa ta'ala cuma satu. Ahli sunnah tidak pernah berubah ucapannya. Mereka kokoh di atas akidahnya, istiqamah di atas akidahnya. Di antara keistiqamahan tersebut, mereka tidak duduk dengan ahlul bidah. Sebab duduk dengan ahlul bidah, ini akan mewariskan keraguan pada seseorang. Dan mungkin saja dengan duduknya tersebut, dia akan mendapatkan syubhat-syubhat. Sebab al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Mereka juga bukan kerjanya berdebat sana sini. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa yang memperbanyak berdebat, ini artinya dia menjadikan agamanya sebagai barang yang bisa dipindah-pindah. Dan datang kepada Imam Malik seseorang, dia berkata, wahai Imam, saya ingin mendebat kamu. Ya. Kata Imam Malik, kalau kamu mengalahkan saya, apa yang saya lakukan? Kata orang ini, kamu harus ikut sama saya. Imam Malik tanya lagi, kalau ada orang yang ketiga, lalu dia debat kita, kita kalah, apa yang kita lakukan? Kita ikut sama dia. Kata Imam Malik, pergilah kamu. Sesungguhnya saya adalah orang yang yakin di atas agamaku. Adapun kamu, kamu adalah orang yang ragu terhadap agamamu. Pergilah terhadap kepada orang yang ragu seperti kamu. Demikian keadaannya. Dan tidak pantas ahli sunnah menyebutkan dirinya mendebat ahlul bidah. Cukup seperti yang dilakukan oleh para a'immah rahimahumullahu ta'ala. Mereka menjelaskan kesesatan hal tersebut dengan lisan mereka ataupun di dalam tulisan mereka. Adapun debat, maka ini adalah perkara yang hendaknya dijauhi oleh umat. Demikian pula duduk dengan ahlul bidah. Memang sebagian para ulama memberi kaidah bahwa dalam ahlul bidah itu ada rincian-rincian. Ada yang butuh dinasihati, kemudian ada yang kadang sebagian ahlul bidah bidahnya butuh dirinci. Namun untuk orang secara umum, prinsip umumnya adalah meninggalkan ahlul bidah. Tidak usah menjadi pahlawan kesiangan. Khawatir akan diri sendiri. Kalau dia adalah seorang alim ulama, mungkin dhabit itu, ketentuan-ketentuan itu berlaku untuk dirinya. Dia bisa melihat, mengukur seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Iya. Ini dua pendahuluan, dua becir pendahuluan membuka beberapa hal pembahasan akidah yang akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam manzumah beliau ini. Kemudian di bait yang ketiga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hubb as-sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa li kullihim qadr wa fadl saati' lakinna as-siddiq minhum afdalu. Di sebagian nuskhah, di sebagian cetakan itu tidak disebut walikullihim qadrun wa fadlun satiun, bukan itu kalimatnya, tapi dengan kalimat walikullihim qadrun ala wa fadailu, begitu kalimatnya di sebagian cetakan atau di sebagian nuskhahnya. Dua bait ini terkandung di dalamnya penjelasan tiga masalah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan prinsip ahli sunnah. Masalah yang pertama berkaitan dengan masalah kecintaan kepada para sahabat. Masalah yang kedua berkaitan dengan kecintaan kepada keluarga Nabi. Masalah yang ketiga berkaitan dengan masalah tawassul. Ini tiga masalah yang kita akan uraikan dari dua bait syair ini. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, hubbus sahabati kullihim li madhhabun, cinta kepada sahabat seluruhnya itu adalah madhhabku. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan memberikan mawaddah, loyalitas, kecintaan kepada kerabat Nabi, dengan itu saya bertawassul. Walikullihim qadrun wa fadlun saati'un, dan setiap dari mereka, dari para sahabat, qadrun punya kedudukan, wa fadlun saati'un dan keutamaan yang sangat terang, satu itu yang sangat jelas terang. Iya. Di sebagian nuskha walikullihim qadrun ala wa fadailu. Setiap dari mereka punya keutamaan yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi dan punya berbagai keutamaan. Kemudian beliau isyaratkan di bait terakhir, walakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq di antara para sahabat beliaulah yang paling afdalnya, yang paling utamanya. Di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Berkaitan dengan masalah yang pertama, cinta kepada para sahabat. Iya. Dan di sini kita lihat Syekhul Islam setelah dua bait pertama mukaddimah, beliau langsung memulai dengan masalah kecintaan kepada para sahabat. Ini dikarenakan karena para ulama rahimahumullahu taala sepakat tentang harusnya kita cinta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kecintaan kepada mereka yaitu hati kita selamat terhadap mereka, lisan kita juga selamat terhadap mereka. Apa arti hati selamat terhadap para sahabat? Artinya hati itu senantiasa cinta kepada mereka, tidak memendam kedengkian, dendam, kebencian kepada para sahabat. Kemudian lisannya juga harus selamat. Tidak boleh para sahabat disebut kecuali dengan kebaikan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidak boleh dia mencerca sahabat, mengucapkan kalimat yang tidak baik terhadap para sahabat. Seluruh hal ini adalah perkara yang diharamkan dalam syariatul Islam. Kecintaan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini diterangkan di dalam banyak nas. Kewajiban kita untuk memberikan loyalitas kepada mereka, cinta kepada mereka. Mereka dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Di antara ayat yang memuji mereka, وَالسَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sahabat jadi dasar ukuran pertamanya. Orang yang mengikutinya ini dapat keutamaan kalau mengikuti mereka dengan baik. Apa keutamaan yang dapatkan oleh para sahabat dan orang yang mengikutinya dengan baik? Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Disiapkan untuknya sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Disepakati tentang wajibnya kita cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Lalakai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kata Imam Malik, kana as-salafu yu'allimuna abna'akum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Sungguhnya para sahabat mereka itu mengajarkan anak-anak kecil mereka untuk cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Mereka mengajari seperti itu sebagaimana mereka mengajari satu surah dari Al-Qur'an. Sebab ini bagian prinsip dasar dalam syariat Islam ditekankan di berbagai ayat. Jadi wajar kalau ditekankan oleh para sahabat, para imamatus salaf, semenjak kecil anak-anaknya dididik untuk cinta kepada para sahabat, mendoakan kebaikan untuk para sahabat, mengingat sejarah mereka, perjuangan mereka. Demikian harusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Walaupun sangat disayangkan di zaman ini, anak-anak kecil, dari kecilnya mereka hanya kenal kepada orang-orang yang fasik, kadang kepada tokoh-tokoh yang kafir, atau kepada sesuatu yang sifatnya fiktif, Spiderman, Batman, atau yang semisal dengan itu. Kalau semenjak kecil kaum muslimin melakukan terhadap anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh para ulama salaf, anak-anaknya dididik dengan cinta kepada para sahabat, pendidikan Islam yang benar, maka akan tumbuh generasi Islam yang baik akidahnya. Iya. Maka ahli sunnah wal jamaah, diantara usul etikat mereka, dasar prinsip mereka, mereka menampakkan kecintaan kepada para sahabat, membela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala dalam Dunyanya, hubbus sahabati wal qarabati sunnatun alqa biha rabbi idha ahyani. Cinta kepada sahabat dan kepada kerabat Nabi itu adalah sunnah yang saya berharap saya berjumpa dengan Rabbku di atas kecintaan ini kalau saya dihidupkan lagi setelah saya mati. Ini diantara prinsip dasar menunjukkan keutamaan para sahabat, menunjukkan kecintaan kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa faedah cinta kepada para sahabat? Faedahnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbu qawman walamma yaltahik bihim. Ada satu kaum cinta kepada kaum yang lain, atau ada seseorang cinta kepada satu kaum, tapi orang ini belum menyusul kaum itu. Mungkin belum dia susul karena kaumnya sudah meninggal, dia belum ikuti. Atau mungkin dia punya keutamaan yang sangat tinggi sudah, belum bisa dia susul, tapi dia cinta kepada kaum itu. Bagaimana orang yang seperti ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak pernah gembira setelah mereka masuk Islam sesegembira ini mendengarkan hadis ini. Karena itu kata Anas bin Malik, maka saya cinta kepada Nabi, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, dan saya berharap saya bersama mereka walaupun saya tidak beramal dengan amalan mereka. Karena keharusan dari hadis, kalau seorang cinta kepada satu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Jadi gembira sekali para sahabat. Nabi, mereka cinta kepada para nabi. Kalau cinta kepada para nabi, akan dibangkitkan bersama mereka. Cinta kepada para sahabat, akan dibangkitkan bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hati-hati dalam mengukur kecintaan. Betapa celakanya orang yang cinta kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang fajir, tidak dikenal dengan agama. Ini adalah perkara yang hendaknya dipahami oleh setiap muslim. Kemudian diantara prinsip ahli sunnah wal jamaah, atau diantara kecintaan ahli sunnah kepada para sahabat, mereka membenci orang yang memusuhi para sahabat dan mencerca para sahabat. Siapa yang benci kepada para sahabat, siapa yang mencerca para sahabat, maka dari kecintaan ahli sunnah kepada para sahabat, mereka pun benci kepada orang yang benci dan mencerca para sahabat itu. Sebab dimaklumi bersama, seorang kalau cinta kepada kekasihnya, Tidak mungkin dia mencintai musuh kekasihnya itu. Dikatakan oleh seorang penyair, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka biimkan. Apakah kamu cinta kepada musuhnya sang kekasih dan kamu mengaku cinta kepadanya? Ini adalah perkara yang mustahil, tidak mungkin. Kalau memang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus benci kepada orang yang benci kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada para sahabat, keharusannya dia harus benci kepada orang yang benci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena itu tidak pantas orang yang duduk kemudian bermujalasah dengan orang-orang yang benci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sekarang ini ada orang-orang yang mempropagandakan gerakan mendekatkan antara Sunni dan Syiah. Bagaimana mungkin ada seorang yang cinta kepada sahabat duduk dengan orang yang mencerca para sahabat bahkan mengkafirkan para sahabat? Tidak mungkin hal ini. Kemudian dia mengaku ahli sunnah. Kemudian setelah itu dia bermasalahan dengan orang-orang yang benci kepada para sahabat. Apalagi menjadi wakil orang Syiah. Misalnya. Maka ini adalah perkara yang bertentangan dengan keyakinannya. Dan seperti itu cinta kepada sahabat. Cinta kepada sahabat, dia harus benci kepada orang yang benci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Abu Zur Ar-Razi rahimahullahu taala, "Man ta'ana fi sahabati fa huwa zindiq." Siapa yang mencerca sahabat Nabi, maka dia adalah zindiq, adalah munafik. Kata Abu Zur Ar-Razi. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Ma ta'adda ahadun ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa lahu khabi'atu su." Siapa yang melampaui batas terhadap sahabat Nabi kecuali orang ini memendam simpanan keyakinan yang jelek. Itu nampak pada sebagian orang. Ketika dia cerita tentang sahabat, dia menceritakan dengan nada mendiskreditkan sahabat, merendahkan kedudukannya. Walaupun zahirnya dia mengaku ahli sunnah, kalau keadaannya seperti itu, ini pasti dia ada simpanan yang tidak baik keyakinannya. Cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah dasar yang sangat pokok di dalam syariah. Karena itu juga di antara prinsip dasar ahli sunnah dalam masalah ini, ahli sunnah meninggalkan segala perkara yang bisa menimbulkan kebencian kepada para sahabat. Dan ahli sunnah wal jamaah meninggalkan segala perkara yang bisa menghilangkan kecintaan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ahli sunnah wal jamaah mereka menahan dirinya. Ini diantara usul ahli sunnah yang banyak disebut dalam buku i'tiqad al-imsak amma syajara baina ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah menahan diri untuk jatuh larut di dalam hal-hal yang terjadi yang merupakan pertikaian di kalangan para sahabat. Kalau itu pertikaian di kalangan para sahabat, maka ahli sunnah wal jamaah mereka tidak masuk di dalam hal tersebut. Mereka meninggalkannya. Mereka menjaga lisannya. Dan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat itu terjadinya setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Apa baik itu di perang Siffin atau yang terjadi antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari keyakinan ahli sunnah kita menahan diri tidak menceritakan apa-apa yang terjadi di kalangan para sahabat tersebut. Kalau kita melihat dalam buku-buku sejarah, dalam tarikh Islam, kita melihat ada sebagian buku menukil kabar-kabar tentang para sahabat, dan pada sebagiannya ada bentuk merendahkan kedudukan sahabat dari kabar-kabar itu. Maka kabar-kabar ini tidak lepas dari tiga keadaan. Sebagian kabar-kabar tersebut adalah kedustaan. Dan ini sangat banyak sekali dalam buku-buku tarikh. Kisah-kisah yang terjadi antara sahabat, antara Muawiyah dengan Ali, kebanyakannya adalah dusta. Kebanyakannya adalah dusta. Nah, dan ini banyak dilakukan oleh sebagian orang. Khususnya orang-orang Syiah itu membuat kedustaan yang luar biasa terhadap sahabat Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Antum tahu mereka berkata bahwa Abu Hurairah itu berucap. Kata Abu Hurairah, sesungguhnya, ya, ini di masa pertikaian Muawiyah dengan Ali. Sesungguhnya salat di belakang Muawiyah atau salat di belakang Ali itu lebih khusyuk. Ya. Jadi waktu salat sama Ali. Dan makan bersama Muawiyah itu lebih kenyang. Ya, jadi makannya bersama Muawiyah. Dan duduk di atas gunung itu lebih selamat. Waktu perang dia di atas gunung. Ya. Ini ucapan-ucapan yang batil dari orang-orang Syiah terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan na'udzubillahi min dzalik. Maka banyak di dalam tarikh sifatnya seperti itu, menjelaskan kisah para sahabat dan ada bentuk celaan terhadapnya. Demikian pula, atau kemungkinan yang kedua di dalam buku-buku sejarah itu, ada kabar-kabar yang benar asalnya, namun kabar ini sudah ditambah dan sudah dikurangi. Akhirnya dari tambahan dan pengurangan dan perubahan tersebut, bukannya menjadi kisah, tapi menjadi cercaan untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemungkinan yang ketiga, kemudian kemungkinan yang ketiga adalah yang tersebar di buku tarikh itu dari hal-hal yang para sahabat, ya, salah di dalam hal tersebut. Para sahabat salah dalam hal tersebut. Namun kalau sahabat itu salah, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Di sini kita harus membahas satu masalah lain. Sebab ini termasuk masalah yang butuh diterangkan berkaitan dengan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yaitu permasalahannya, apakah sebagian sahabat melakukan atau apakah orang per orangnya individu sahabat itu ma'sum? Jawabannya tidak. Kalau ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat itu ma'sum. Karena itu kalau para sahabat sepakat, siapa yang menyelisihinya itu sah. Kesepakatan apa saja? Kalau sahabat sepakat, siapa yang menyelisihinya dia adalah sesat. Adapun orang per orang dari sahabat, kadang terjatuh dalam sebagian kesalahan, kadang terjatuh. Namun ahli sunnah berkata, kalau ada sahabat yang kadang terjatuh dalam kesalahan, maka kesalahan itu tidak lepas dari lima perkara. Mungkin kesalahan itu dia sudah tobat darinya, satu. Yang kedua, kesalahan tersebut gugur bersama dengan dahulunya dia masuk Islam, jihadnya fi sabilillah, pembelaannya terhadap agama ini. Dan kemungkinan yang ketiga, kesalahan tersebut telah digugurkan dengan Allah menimpahkan suatu musibah untuknya dan gugur dengan itu. Kemungkinan yang keempat, kalau sahabat jatuh dalam kesalahan, maka sahabat ini akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemungkinan yang kelima, kalau ada sahabat yang jatuh dalam kesalahan, maka sahabat tersebut telah melakukan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak menggugurkan kesalahannya. Sebab dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fainnal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kejelekan-kejelekan. Iya. Ini kewajiban terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk menahan diri, tidak mengisahkan hal-hal yang merupakan celaan untuk sahabat. Apa yang terjadi, peperangan antara mereka, jangan dikisahkan. Jangan larut dalam hal tersebut. Sebab ini memancing untuk benci kepada mereka. Memancing untuk turun, menentukan sikap siapa yang salah dan siapa ini. Karena itu para ulama mengingkari keras seorang yang muncul di zaman ini dengan nama Tariq As-Suidan, dia mengeluarkan beberapa kaset sejarah perjalanan Abdullah bin Zubair sebagai sosok yang mengalami kejadian-kejadian penting, mengalami perang Siffin, mengalami kejadian antara Ali dan Muawiyah. Dia ceritakan semua lengkap detail, campur baur semua, hadis palsunya sudah masuk, hadis lemahnya, semuanya tergabung dalam ceritanya. Orang yang dengar kisah ini itu pasti ada bentuk ketidaksenangan kepada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seperti ini adalah perkara yang tidak dibenarkan, bukan dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Karena Imam Az-Zahabi sangat menyayangkan sekali adanya di dalam buku-buku sejarah nukilan-nukilan seperti itu. Dan Imam Az-Zahabi sendiri di dalam beberapa tempat menekankan, dan Imam Az-Zahabi ahli sejarahnya umat Islam. Beliau berkata, "Saya berharap hal tersebut digulung dan tidak ditampilkan lagi. Sebab ini akan mengurangi kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ya. Demikian pula kisah sebagian para sahabat. Ijtihad-ijtihadnya. Ada sebagian orang kadang menceritakan hal tersebut seakan-akan tanakkus terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau hal tersebut adalah ijtihad, demikian pula apa yang terjadi di kalangan para sahabat, peperangan antara mereka, pertikaian antara mereka, itu adalah ijtihadnya para sahabat. Siapa yang benar dalam ijtihadnya dapat dua pahala, yang salah dalam ijtihadnya maka dia dapat satu pahala. Semuanya mendapat kebaikan, sebab mereka adalah ahlul ilm, ahlul ijtihad, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hubbus sahabati kullihim, cinta kepada sahabat seluruhnya. Perhatikan, cinta kepada sahabat seluruhnya. Ini bantahan kepada orang yang mengatakan kita cinta kepada sebagian sahabat saja. Bantahan kepada orang Syiah yang cinta kepada Ahlul Bait saja. Selain Ahlul Bait, kebanyakannya dikafirkan. Dan juga bantahan kepada orang-orang Nawasibah. Nawasib ini kebalikan dari Syiah. Jadi mereka mengkafirkan Ahlul Bait. Ini semua dibantah dalam ucapan Ibnu Taimiyah ini. Sungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita cintai seluruhnya tanpa terkecuali. Apapun yang terjadi pada mereka, pertikaian apapun yang terjadi di tengah mereka, kalau dia adalah sahabat Nabi, maka wajib kita mencintainya. Iya. Dan celakalah orang-orang yang membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena lawannya, lawan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Mereka adalah mukmin yang terbaik, para sahabat. Allah pasti membela mereka. Dan celakalah mereka karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka saya telah mengumumkan peperangan kepadanya. Kalau para sahabat bukan wali Allah, maka kita tidak tahu siapa lagi yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari kalimat kullihim di sini, seluruhnya, cinta kepada sahabat seluruhnya, juga masuk di dalamnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah yang ahlul bidah di hari-hari ini sangat banyak sekali membicarakan Muawiyah. Mereka memanfaatkan kesempatan mengkritik para sahabat melalui jalan Muawiyah dikritiknya. Iya. Padahal Muawiyah radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat dan keutamaan-keutamaan dalam ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah tentang para sahabat itu juga mencakup Muawiyah. Sebab dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Khairun nasi qarni," sebaik-baik manusia adalah generasiku. Muawiyah juga masuk di dalamnya. Tidak boleh kita mencerca para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian cerca sahabatku. Muawiyah juga masuk di dalamnya. Karena itu ahli sunnah wal jamaah, mereka betul-betul cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah adalah sosok yang dicintai oleh ahli sunnah. Karena itu Muawiyah diberi gelar sebagai Khalul Mu'minin, paman kaum mukminin. Ada beberapa ulama yang memberi gelar seperti itu. Di antaranya Ibnu Qudamah dalam Lumatul I'tiqad, Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah, Ibnu Abdul Bar. Dan ada beberapa ulama yang lain menggelari Muawiyah sebagai paman kaum mukminin. Kenapa paman kaum mukminin? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan saudara perempuannya, yaitu Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan. Ya, maka beliau digelari sebagai Khalul Mukminin, paman kaum mukminin. Dan beliau adalah katibul wahyu, penulis wahyu. Beliau menulis wahyu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah radhiyallahu taala an, beliau memegang kekuasaan, memegang sebagian dari kekuasaan di zaman Umar bin Khattab dan di zaman Utsman bin Affan. Terpercaya betul Muawiyah. Ya. Kemudian di masa setelah Al-Hasan bin Ali tanazul, dia turun, maka Muawiyah berkuasa 20 tahun dengan penuh keamanan. Ya. Dengan penuh keamanan. Dan tahun-tahun itu dikenal sebagai tahun jamaah, tahun kesatuan. Ini masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah radhiyallahu taala anhu, di masa pemerintahan beliau, umat Islam terkenal dalam sejarah paling banyak tercatat mereka menaklukkan negeri-negeri kafir di masa pemerintahan Muawiyah. Muawiyah adalah seorang yang sangat jagoan di dalam medan jihad fi sabilillah. Sampai disebutkan beliau sangat keras terhadap orang-orang Nasara, orang-orang Rum. Sampai beliau menyerang Rum dalam setiap tahunnya 2 kali. Beliau targetkan 2 tahun harus kita perangi mereka. Ya, dalam setahun harus 2 kali. Sampai beliau di atas tempat tidurnya di akhir hayatnya, beliau lagi-lagi berwasiat mengarahkan pasukan untuk memerangi Rum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan akan datang nanti sekelompok dari umatku akan berperang mengarungi lautan. Mereka diberi kabar gembira dengan surga. Pertama kali yang melakukan ini dalam sejarah adalah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Keutamaan beliau sangat banyak dan sangat banyak. Ya. Cuman beliau ini yang banyak dikritik oleh sebagian orang di zaman ini. Ya, karena itu sikap ahli sunnah diwakili oleh seorang ulama yang bernama Abu Tauba Al-Halabi. Dia ini dari perawi Imam Al-Bukhari. Abu Tauba Al-Halabi berkata, Muawiyah sitrun li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman hataka sitr ijtara ala ma wara'ahu. Muawiyah adalah sitr. Muawiyah beliau adalah tirai untuk para sahabat. Siapa yang mencabut tirai ini berarti dia telah lancang untuk mengejar apa yang di belakang tirai. Maksudnya apa? Muawiyah itu lambang para sahabat. Siapa yang mencerca Muawiyah berarti dia akan mencerca sahabat yang lainnya. Pasti dia juga akan mencerca nanti Abu Bakar, Umar, Ali, Amr bin Ash dan lain-lainnya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah radhiyallahu rahimahumullahu taala berkaitan dengan para sahabat. Iya. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kata beliau rahimahullah, hubbus sahabati kullihim li madhhabun. Cinta kepada para sahabat seluruhnya itu adalah madhhabku. Beliau jelaskan, beliau terangkan itu madhhabnya. Wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Ini pembahasan tentang kerabat, pembahasan tentang tawassul kita undurkan. Kita berpindah dulu ke bait berikutnya sebab ada kaitannya dengan keutamaan sahabat secara umum. Kata Ibnu Taimiyah, wa li kullihim qadrun wa fadlun satiun. Lakinna as-siddiqu minhum afdalu. Setiap dari sahabat itu punya kedudukan dan keutamaan yang sangat tinggi. Di sebagian nuskhah punya kedudukan yang tinggi dan keutamaan-keutamaan. Sini penjelasan bahwa para sahabat secara umum itu punya keutamaan-keutamaan. Ya. Keutamaan para sahabat sangat banyak sekali. Dalam Al-Qur'an puluhan ayat menjelaskan tentang keutamaan mereka. Keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam hadis Nabi juga berjilid-jilid kitab dikarang tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun di sini Ibnu Taimiyah mengisyaratkan satu masalah. Kata beliau, "Walakinna as-siddiqu minhum afdalu. Tetapi As-Siddiq, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah yang paling afdal, yang paling terbaik di kalangan para sahabat. Ya. Ini menunjukkan bahwa ahli sunnah berpendapat bahwa para sahabat kedudukan dan keutamannya itu bertingkat-tingkat. Ya. Dan di antara prinsip dasar ahli sunnah juga menganggap bahwa mempelajari kedudukan dan tingkatan-tingkatan para sahabat ini adalah bagian dari agama. Bagian dari agama. Karena itu, ahli sunnah mengajarkan kepada anak-anaknya, yang paling utama di kalangan sahabat adalah ini, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, mereka sebutkan ada 10 yang diberi kabar gembira dengan sorga. Ya, disebutkan keutamaan sahabat yang lainnya. Demikian. Ini termasuk prinsip ahli sunnah wal jamaah. Maka tingkatan dan kedudukannya ahli sunnah merinci sebagai berikut. Ya. Ahli sunnah berpendapat bahwa yang paling utamanya dari para sahabat adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini 4 secara berurut. Ya. Keutamaan dari sisi apa? Semuanya Khulafa Ar-Rasyidin. Apakah keutamaan dari sisi kekhilafahan atau keutamaan dari sisi keutamaan? Kebaikan. Kalau dari sisi khilafah, sepakat para ulama ahli sunnah, itu urutannya. Siapa yang menyelisih urutan ini, maka dia adalah ahlul bid'ah sesat. Bukan ahli sunnah. Kenapa? Karena menyelisih kesepakatan para sahabat. Mereka dipilih secara berurut ini, yang memilih para sahabat. Mereka pilih yang paling afdal, kemudian afdal setelahnya, kemudian afdal setelahnya, kemudian afdal setelahnya. Iya. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri mengakui bahwa yang paling afdal di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Ali bin Abi Thalib berkata, "Khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyhi Abu Bakr thumma Umar." Sebaik-baik umat ini dari nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Kata Imam Az-Zahabi, riwayat ini mutawatir dari Ali. Ibnu Taimiyah dalam Fatawa Misriyah, juga dalam Minhajus Sunnah, beliau mengatakan ucapan Ali bin Abi Thalib ini dinukil lebih dari 80 sisi riwayat yang menunjukkan bahwa Ali berucap seperti itu. Ini menunjukkan insafnya beliau dan tawadhu'nya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Anaknya Muhammad ibn al-Hanafiyah bertanya kepada Ali, "Wahai ayahku, siapa yang paling baik tengah umat ini?" Maka Ali berkata, "Abu Bakar." Kemudian dia tanya lagi, "Kemudian siapa wahai ayahku?" Kemudian Ali berkata, "Umar." Maka anaknya berkata, "Saya kalau bertanya lagi, saya khawatir dia sebut orang lain. Maka saya bertanya kepada beliau, kemudian engkau bagaimana kedudukanmu?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Saya hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin." Ya. Ini sikap merendah diri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Dan telah tabit dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an. Kata Ibnu Umar, "Kami di zaman Nabi, kami berucap yang paling utamanya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Itu sampai kepada Nabi dan tidak diingkari." Sampai kepada Nabi dan tidak diingkari. Ini menunjukkan bahwa ini adalah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Iya. Jadi kalau dari sisi keutamaan, paling utamanya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dari sisi khilafah. Kalau keutamaan ada perselisihan. Yang mana yang lebih utama dari sisi keutamaan, Utsman atau Ali? Utamanya bukan khilafahnya. Ya. Ada khilaf dulu sedikit di kalangan ahli sunnah, namun setelah itu ahli sunnah sepakat bahwa yang paling utamanya adalah Utsman kemudian Ali. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Setelah mereka ini, yang paling utamanya adalah 6 yang lainnya dari orang-orang yang diberi kabar masuk surga. Ya. Ini yang disebutkan di dalam Haiyah Ibn Abi Daud yang telah berlalu bersama kita. Ya. Setelah disebutkan empat orang yang kita sebutkan tadi, kemudian Ibnu Abi Daud berkata, Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun wa Amir Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Kata beliau Sa'id, yaitu Sa'id bin Zaid. Kemudian saya ulangi, ya Sa'id bin Zaid. Kemudian Sa'ad, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqah. Kemudian Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf. Kemudian Talha bin Ubaidillah. Kemudian Amir Fihrin, Amir dari kabilah Fihr, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian yang keenam Az-Zubair ibn al-Awwal. Enam ini ditambah Khulafa ar-Rashidin, semuanya adalah 10 orang masuk surga yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka itu dijamin untuk masuk ke dalam surga. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahwa mereka adalah orang-orang yang disebutkan dengan nama-namanya masuk ke dalam surga. Iya. Kemudian setelah itu yang paling utama setelahnya adalah yang tersisa dari orang-orang yang hadir di Perang Badar. Iya, sebab 10 orang ini semuanya hadir di Perang Badar. Ini juga termasuk keutamaan mereka. Iya. Kemudian setelah itu yang tersisa dari yang hadir di Perang Badar. Setelah itu yang tersisa dari yang hadir di Perang Uhud dan hadir di Bai'atul Ridwan. Kemudian juga ahli sunnah itu membedakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Ahli sunnah berpendapat bahwa muhajirin itu lebih utama dari al-ansar. Sebab muhajirin mengumpulkan dua perkara. Mengumpulkan antara hijrah dan menolong agama. Kalau al-ansar, mereka dikenal dengan pertolongannya terhadap agama. Tidak berhijrah. Karena itu dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau antum baca ayat-ayat Al-Quran yang ada menyebutkan muhajirin dan al-ansar, pasti yang pertama disebutkan muhajirin dulu, kemudian ansar. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih didahulukan dan lebih diutamakan. Iya. Demikian pula ahli sunnah lebih mengutamakan orang yang hadir, orang yang masuk Islam bersedekah sebelum fath, dan orang yang berislam dan bersedekah setelah itu. Iya. Itu disebutkan dalam ayat min qablil fath. Apa yang diinginkan di al-fath dalam ayat di surah al-hadid itu? Yang diinginkan di al-fath di situ adalah fath Hudaybiyah. Ya, bukan Fath Mekah ya, bukan kemenangan Mekah, tapi kemenangan Hudaybiyah. Sebab setelah perjanjian Hudaybiyah itu, di situ sebenarnya kaum muslimin meraih kemenangan. Ya, dalam artian apa? Islam semakin leluasa disebarkan. Ya. Islam semakin leluasa disebarkan. Bebas kaum muslimin menyebarkan, tidak boleh diganggu oleh orang-orang kafir. Dan itu kemenangan. Ya, dibangun di atas kemenangan ini, muncullah kemenangan di Mekah. Muncul kemenangan di Mekah. Ya. Ini global prinsip ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tentunya pembahasan kita ringkas di sini karena waktu untuk lamiah hanya satu hari sampai sore, maka kita agak meringkas pembahasan. Dan insyaallah taala kelanjutan pembahasan tentang kerabat Nabi dan tawassul kita akan bahas setelah duhur nanti. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.